Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati, yang berhormat Dr. Syafi'i Abu Bakar Adun Bani, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, Satuan Penduduk Bandar Baru Bani, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratullah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat menyambung kembali kuliah maghrib. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini mendapat berkat dan rahmat daripada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mula malam ini, setiap kuliah maghrib di masjid dan surau, kita sambung bacaan kitab Anak Kunci Surga. Tidaklah kita baca hujung bulan saja. Ini permintaan ramai orang lah. Jadi sebagaimana biasa kita baca kitab satu jam, kemudian kita jawab soalan satu jam. Boleh kan? Ada tak orang bawa kitab malam ni? Tak ada bawa seorang. Salah timing. Tak apa, tak apa. Kat mana nak sambung pun tak tahu. Ada tak orang tanda-tanda? Dekat mana ni? Tauhid Rububiyah. Tajuk dia Tauhid Rububiyah. Rububiyah, Tauhid Rububiyah. Kat mana dia sambung? Dia baca. Pandai baca tak? sambung ke Hantu Kelesik. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah taala. Betul situ. Neh? Betul. Hantu bersih. Ganggu. Katanya tak ada maksudnya. Baik. Dan artinya arti firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan demi Allah jika bertanya engkau akan kapi-kapi maka dengan perkataan engkau siapa yang menjadikan segala langit dan segala bumi, niscaya berkata mereka itu pada menjawab, menjadikan akan dia langit dan bumi oleh Tuhan yang tiada baginya bandingan, lagi yang sangat mengetahui. Bahkan tidak ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana firman-Nya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya dan Allah Ta'ala yang menjadikan dia Allah akan kafir akan kamu dan akan perbuatan kamu sekalian. Penghujung daripada Tauhid Rububiyah. Kita ulang balik apa erti Tauhid Rububiyah, yakni segala-galanya Allah yang buat. Tak apa kita tak pandai nak sebut Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, tak pandai nak sebut. Yang naknya kita bertauhid. Nampak? Kita nak bertauhid. Kata Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dunia tauhid asma wa sifat di bab 20. Itu ditulis oleh ulama-ulama supaya kita faham, supaya kita reti dengan mudah. Maksud dia, tujuan dia satu je, supaya kita bertauhid kepada Allah. Siapa yang tauhid kepada Allah, dia tak reti nak sebut tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tapi hidupnya bertauhid, orang Islam. Nampak? Sama macam kita tak pandai nak sebut rukun semayang. Tapi dia semayang, dia buat belaka rukun. Kalau orang suruh bilang, dia tak reti. Tapi ada rapah tak? Ada sujud? Ada cukup? Nak bilang tak pandai? Soh semayang. Siapa yang bertauhid, tidak ada syirik dalam kehidupannya, walaupun dia tak reti nak sebut sifat 20, tak reti nak sebut tauhid rububiyah uluhiyah, orang Islam akidah. Ne? Ha. Jadi kalau orang tanya pun dia mana tauhid rububiyah, segala-galanya Allah buat. Semua Tuhan buat. Jangan ada manusia buat, makhluk buat, doktor buat, pemen buat, ada. Semua Allah Taala buat. Yang berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku, tidak ada seorang campur tangan. Tolong Allah. Allah seorang yang buat. Kalau dia seorang yang buat, ini dipanggil tauhidun. Tauhid daripada perkataan ahad. Ahad satu. Tauhid mensatukan pencipta, mensatukan pembuat. Maka pembuat alam ini satu saja, tiada lain Allah. Kalau gitu pegangan kita, maka itu orang panggil tauhid. Maka kita umat, umat tauhid. Jangan ada Allah menjadikan langit dan bumi, tapi doktor menyembuhkan sakit. Ini syirik. Tauhid lawan syirik. Syirik maknanya banyak perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Siapa buat langit bumi? Allah Ta'ala. Macam kafir ini jawab, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jikalau kamu tanya wahai Nabi akan kafir-kafir Mekah penyembah berhala itu, siapa yang membuat langit dan bumi? Niscaya la yaqul. Mereka akan berkata, khalaqahunnal azizul alim. Yang menjadikan langit dan bumi Allah. Jadi orang Melayu gitu tak? Kalau tanya orang Melayu siapa buat langit, dia tak kata kementerian langit. Ada. Siapa buat bumi, jabat tanah, dia tak jawab gitu. Maka di situ ada sah, benar jawapan dia. Tapi siapa yang menyembuhkan penyakit ayahmu ni 3 bulan ke hospital? Dia kata aku doktor ni, doktor ni. Siri. Hak langit betul dah dia kata Tuhan buat. Bumi betul dah Tuhan buat, tapi dia kata doktor menyembuhkan ayah ni. Situ syirik. Sedangkan segala-galanya Allah yang buat. Kita nak betul-betul tauhid, semua Tuhan buat. Tak ada mana Tuhan buat kalau orang lain buat kalau. Ne? Semua Tuhan buat berlaku. Akhirnya posisi yang banyak berlaku. Siapa yang menyenangkan anak-anak tu? Yang menyenang dengan sebab mereka ada sisi dan bagi sisi berlaku. Banyak berlaku sisi. Pasal tak faham tauhid ni. Kita ngaji dah kadang-kadang tak faham. Dah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Rekah ni. Biar kita tak pandai tafsir Quran tu, biar kita tak masuk tarekat tu, biar kita tidak wirid banyak tu, tak bangun malam tak apa, tak salat sunat tak apa lagi. Segala-gala Allah yang buat. Baru selamat akidah. Semua sekali termasuk menyembuhkan orang sakit. Bukan doktor. Doktor merawat. Faham tak? Sifat isyfa' menyembuh ni satu saja ada. Allah. Sebab tu kita kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana yang kita kata tak ada ni? Tuhan yang boleh menjadikan segala sesuatu. termasuk menyembuhkan sakit. La ilaha illallah, tiada yang menyembuhkan penyakit melainkan Allah. Tiba-tiba tak sakit, doktor sembuh. Dah mutali pun. Dah mutali nak makan nasi minyak. Oh, dah apa kalau kita boleh nasi minyak. La ilaha, tiada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada? Tuhan hak mana ni orang tu sembah? Berhala. Hei, tu bukan Tuhan. Tak payah nafi lah tu. Ha? Tuhan mana yang tak ada? Hey. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah tu Tuhan dah, Allah pun Tuhan juga. Cuma nafirah dengan makrifah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana tiada? Nampak? Tuhan yang kita kata tiada ni, Tuhan yang boleh menjadikan segala-galanya. Tuhan yang boleh memberi rezeki. Tuhan yang menghidupkan. Tuhan yang mematikan. Tuhan yang memberi umur. Tuhan yang mencipta hayawan, binatang, gunung ganang. Tuhan yang menjadikan langit. Tuhan yang buat bumi. Tuhan yang buat laut. Tuhan yang menyembuhkan penyakit. Tuhan yang memberi manfaat mudarat. Tuhan yang boleh menjadikan segala-galanya. Tak ada dah Tuhan ni melainkan Allah. Ha? Bukan kita nafi Tuhan yang tak boleh buat benda-benda. Oh, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang tak buat cetak. Tiada Tuhan yang tak boleh buat bumi. Hei, kan tu. Tiada Tuhan yang macam Allah. Tak ada dah melainkan Allah seorang ni. Nampak? Haa, dia kata bila tanya langit siapa buat? Dia jawab Allah buat. Bumi siapa buat? Dia dah kata jabat tanah. Allah buat lah. Dah ayahmu tadi yang kata sakit nak ni, mana baik balik-balik dia balik rumah nak nikah buat dah seorang lagi. Dia kata ha, tu kawan kita doktor, dia yang menyembuhkan ayah. Dia kerja doktor lama dekat Melbourne. Faham? Dia balik tengok ayah. 3 hari dia buat rawatan specially, baik ayah. Siri, doktor tak boleh menyembuhkan. Kalau doktor boleh menyembuhkan, mak doktor tak hati. Betul tak? Ada. Senang lah cerita. Kalau doktor boleh menyembuhkan, ayah doktor tak hati. Sampai masa ayah doktor sakit tak? Sakit. Dan kalau ayah sakit, anak doktor, dia rawat tak? Mestilah rawat ayah dia sendiri. Dia panggil kawan-kawan dia spesialis ni, pakar darah ni, pakar jantung ni, pakar ni, pakar ni, banyak pakar. Nak macam-macam alat lagi pasal apa? Pasien pesakit ini anak dia doktor. Maka hospital akan beri tumpuan yang lebih. Terus. Dia kroni. Sesuai dengan izin Allah, sembuh maka sembuh. Doktor bukan menyembuh, merawat. Faham? Mari malakul maut, assalamualaikum balik awal. Ha, tutup api aku laser, power end tutup api. Nampak? Benda bunyi inna lillah. Jadi doktor tidak menyembuh. Yang menyembuh Allah Taala. Faham? Doktor merawat. Usaha dan ikhtiar. Nah. Biar kita tak reti benda Mu'tazilah, apa benda Qadariyah, apa benda Jabariyah, jangan kita pegang. Ni kita mengaji saja je. Ni Qadariyah, ni Mu'tazilah. Nah, duk kutuk juga tapi kita Qadariyah. Kita Mu'tazilah. Oh, senang dah. Kita tak rasa susah dah buat apa. Dan anak kita pak-pak orang, nampak siti berlaku. Oh, tak bimbang dah kita. Apa? Cerah masa depan. Astagfirullahaladzim. Sijil mana boleh mencerah masa depan? Faham tak? Sijil tak boleh menjamin hidup kita. Tak boleh. Dia ketat. Yang menjamin hidup kita seorang je. Allah tak ada. Dia yang boleh jaga masa depan kita. Bukan sijil. Dan sijil salah. Tak salah. Belajar tinggi dah apa. Tak sebab kata PhD. No. Buat doktor di planet Pluto. Boleh? Tak ada masalah. Agama tak marah. Tapi ingat. Itu sijil. Usaha manusia. Tidak dapat memberi pertolongan sedikit pun dalam menolak mudarat atau mendatangkan manfaat illa biiznillah, dengan izin Allah. Tu orang bertauhid. Biar tak pakai serban pun pakai tafikir ya, tapi tauhid ada. Biar tak pakai jubah pun pakai seluar jin, tapi tauhid tu. Ha tu nak. Neh. Pada masyarakat gitu ha, beratur, ha ni masuk syurga. Ha ni masuk neraka. Mereka kata guana lah ni ramai-ramai mana masuk syurga. Ah pasal dulu pakai jubah. Ah dulu pakai serban, pakai piyok. Oh senang sangat nak masuk syurga. Bang, dan ramai ni masuk neraka guana pula benda hak. Oh pasal seroji dulu. Ni masuk neraka. Dah bukan sebab tu. Bang. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Jalan syurga. Mu pakai jubah ke, mu pakai piyok ke, mu pakai luoji ke, mu pakai baju etrik ke, nah jalanmu ke syurga. Wa may yuti'illah wa rasulahu nah faqad faza fawzan azima. Nah, siapa yang taat kepada Allah sebagai taat yang betul, maka dia telah mendapat kemenangan sebagai kemenangan yang sebenar. Tidak ada kemenangan yang sebenar melainkan syurga. Kalau bawa pakai jubah gini, ambil kain merah buat atas kepala sebang, pergi di Lubnan. Ha. Pergi di Beirut. Ne? Pemuda-pemuda Arab minum arak. Di lounge bar di sana. Kerana di Arab Saudi tak boleh minum arak. Baca majalah Life, keluar gambar. Tengok Asia Week ada gambar. Nampak? Pakai jubah. Pakai jubah, pakai serban, siap kain atas kepala, dalam piyok. Nah, apa kaya? Lepas tu afdal, benda yang lebih baik. Neh, lebih baik. Duduk diri kereta tengah gari Arab Saudi, di Dahran, di Taif, tengah rampang. Duduk diri kereta ramai-ramai, beribu pakai jubah. Tuk tengok tepi jalan sprint test, semua pakai jubah mereka. Nampak? Ini masalah, ne? Ha. Tauhid. Semua Allah Taala berkata, kalau Allah beri izin, senang anak aku. Sama ada lulus universiti atau tidak lulus, kesenangan di tangan Allah. Cuma kita disuruh berusaha. Lebih tinggi akademik, lebih baik. Dipuji syara. Pegang aku. Ha. Ada tak orang yang tak ada ada tinggi tinggi tapi dia hidup kaya? Ada? Ada? Jadi senang? Bukan masalah sikit. Ada tak orang keluar universiti tak ada kerja? Ada je tak? Dan kalau kita, kita tak payah mengaji sampai universiti ya? Tak. Teruskan usaha semampu mana yang kita mampu buat. Tapi jangan pegang dengan usaha kita. Benda-benda ni banyak merosakkan akidah umat Islam. Bukan rasa akidah sebab anaknya belajar universiti tau. Bukan rasa akidah kerana anaknya menjadi tinggi tau. Kerana ayah tak faham konsep tauhid. Nampak? Ha. Kalau CJ boleh menyenangkan kita, wajib CJ tu duduk depan, kita sembah dia 5 kali sehari. Faham? Kerana sifat memberi kesenangan, sifat memberi menjamin masa depan, sifat ketuhanan. Macam mana daripada petah. Nah. Lepas tu, akhir zaman macam-macam benda berlaku. Tujuan Tuhan buat berlaku supaya kita makin kenal, makin arif tentang dunia, tapi kita makin tak kenal. Tengok CEO di Korea, di Jepun, CEO pakar syarikat gergasi. Bukan jual air tawar. Syarikat gergasi di Jepun, CEO terjun bawahnya. Pengarah syarikat perkapalan bunuh diri tembok kepala. Ha. Ha. Pasal apa? Dia kata kesenangan menjamin hidup manusia kalau kaya. Guanya orang kaya bunuh diri kau. Jaga salah tak bunuh diri kau. Nampak? Ha. Katulah. Nak belajar, belajarlah setinggi mana yang kita mampu. Nak menega, nak projek, buatlah takat mana yang kita mampu. Nak kaya, sila kaya. Kaya ini dipuji syarak kerana boleh bantu orang. Tapi ingat, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Baru selamat kita. Kaya pun masuk syurga, miskin patuh ke dana pun masuk syurga dengan sebab tauhidnya betul. Masuk pula kita pada tauhid al-uluhiyah. Artinya mengesakan Allah pada perbuatan hamba-Nya yang disuruh. Dan bahawa Allah Ta'ala ketunggalan ia Allah dengan perbuatan hamba-Nya yang disuruh. Seperti semayang, maka tiada kita semayang melainkan kerana Allah. Dan jangan kita sujud melainkan akan Allah Ta'ala. Tauhid uluhiyah itu benda mudah. Yang payahnya pasal kita tak pernah dengar benda tauhid uluhiyah. Nah, ringkas saja. Segala ibadat yang Tuhan suruh kita buat kerana Allah. Nampak? Walaupun kita tak pandai nak kata tauhid rububiyah, tapi dalam hati kita segala kejadian ciptaan Allah. Walaupun kita tak pandai nak kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tapi segala ibadat amalan kita buat lillahi rabbil alamin. Contohnya sembahyang. Sembahyang ni amalan yang paling besar di dalam kehidupan muslim. Orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling hebat, yang paling baik? Nabi menjawab solat. Solat besar sekali. Baru meninggalkan solat, hukuman mati mandat. Nampak? Berzina, kata orang. Curi, potong tangan. Samung, potong tangan kanan kaki. Tuduh orang luar, usung lelek-lelek 80 pukulan. Nampak? Minum apa? 40 rotang. Rotang bukan macam rotang dalam dia. Tuduh pelahan, piak-piak gitu, 40. Dah semayak, hukuman mati. Nampak? Kenapa? Dia lebih jahat daripada iblis. Iblis ni dia jadi kafir bukan sebab tak mau sujud pada Allah. Dia tak mau sujud pada Adam. Kalau nak suruh sujud pada Allah, tak ada masalah iblis. Ha. Yang jadi derhaka tak mau sujud pada Adam. Iblis sujud pada Allah. Tapi manusia tak mau sujud bagi Allah, jahat daripada iblis. Betul tak? Tak ada. Iblis kata celaka semua. Hebat pada aku. Aku sujud pada Allah. Mu buat mak pada saya. Nampak? Ha. Ibadah yang paling susah semayang. Nampak? Jaga, jaga semayang itu. Mu nak rakus-rakus. Mu nak rek-rek. Mu nak hihak ke, bersiap isi ke. Nampak? Ha. Itu hak masing-masing. Semayang tu jaga. Dia agama kita. Malah salatalah ladinalah. Siapa tiada semayang baginya, maka tidak ada agama baginya. Ha. Maka bila kita semayang, biar lillah kerana Allah. Jangan terus takbir. Orang kata Allah, kita bergaduh-gaduh Allah Akbar. Dok dang-dang ni yang panggil gaduh punya. Nak pergi duan ni, tak tahu. Berdiri tu, jangan takbir lagi. Ingat dalam hati, aku semayang kerana mu ya Allah. Baru takbir. InsyaAllah, alhamdulillah, tak banyak, sedikit akan ada ingatan kepada Allah. Faham? Jangan takbir terus. Ingat macam diri tu. Aku semayang kerana mu, bukan kerana lain. Baru akad Allah wa akbar. Nah, ni habis salam dah baru ingat. Dok ingat lillah. Itu sama. Macam niat iktikaf, keluar masjid dah dapat kat motor sikat. Allah, dah ingat niat iktikaf. Masuk pintu masjid tu kena ingat dah. Faham? Allahumma inni as'aluka min rahmat. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kepada-Mu rahmat-Mu yang banyak dalam masjid. Langkah saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana-Mu ya Allah. Nampak? Dapat kelebihan. Ni keluar tak betul. Ai tak ingat pula istikah. Bahkan nak pandang masuk mutu-mutu lah. Habislah bila kita habis mayat tu. Tak ingat nak kosyok. Tak ingat nak kata lillah sebelum takbir. Neh. Ha. Dia buat contoh semayang dulu. Padahal dia buat contoh lain bila kau. Tapi pengarang dia buat contoh semayang dulu. Neh. Ha. Kerana semayang adalah yang paling besar sekali selepas mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap syahadah untuk mengesahkan Islam. Bila dah jadi orang Islam, orang lain nombor kedian. Semayang nombor satu. Nampak? Ratu pemain bola Perancis Islam. Dia semayang tepi padang. Profesional. Semayang tepi padang. Nampak? Harga 20 juta US. Semayang. Boleh semayang. Tak kira lah. Hari lah nak semayang tepi padang tengah padang. Tapi dia semayang. Harga 20 juta dolar. Kita dah semayang dah main padang belakang ni. $2 dah apa aku semayang. Jangan sabar. Tak mana sabar. Kau profesional semayang. Kasut tak payah pergi beli kedai. Syarikat Nike, Adidas, Puma, mari di rumah ukur tapak kaki. Pasal mereka pemain profesional. Profesional dia tak pergi kedai cari buku bola. Kita cari kedai. Oh, tak ada saiz. Ha, kalau nak tahu profesional. Dia tunjuk dalam televisyen, tunjuk dalam dokumentari. Nampak? Pemain-pemain profesional rupanya syarikat-syarikat baju ke jersey ke kasut. Syarikat ni buat appointment untuk mari ke rumah ambil saiz dia. Nampak? Dulu Ronaldo tunjuk syarikat naik mari ke rumah dia, dia letak tapak kaki. Nampak? Pegawai-pegawai dari naik buat hati ambil tapak kaki, ukur apa semua. Buat design apa semua, mereka keluar kasut. Nampak? Ha, ni nak khabar profesional pemain Liga Perancis. Semayang tepi stadium. Kita main ke kelab division 8. Kasut beli kedai Adidas La Plata RM67 sepotongan. Tambah komplek belakang sekali ni. Nampak? Dah semayang ke? Ha, ni masalah. Dia yang besar sekali semayang. Kerana dia ada segala-galanya di dalam semayang. Nampak? Hebat semayang. Dua kali kita semayang, dua rakaat. Kalau Tuhan terima, balasan yang lebih mahal daripada langit dan bumi. Nampak? Ha, ibadat semayang. Jangan main-main. Maka semayang, mestilah kerana Allah. Jangan kerana lain. Ada orang semayang kerana madu ke orang. Nah, anak dia jadi wani ayah semayang. Kan ayah tak semayang. Rupa Tok Besang dia mari tidur di rumah. Tok Besang duduk di kajang orang semayang. Ayah duduk di bangi tak semayang. Tidur dua malam, semayang subuh ayah. Mula-mula ada semayang subuh. Kerana makhluk. Jangan semayang kerana makhluk. Budak-budak tak apa. Dia boleh lupa. Kita boleh lupa anak kita. Satu semayang awal waktu sini. Semayang lewat 5%. Dan semayang penapa. Budak-budak boleh. Untuk menggemarnya kepada latihan ibadah. Boleh. Siapa pergi kuliah malam ni, dia kabarkan anak dia dapat sini. Boleh. Ulama benar kerana dia budak-budak kecil. Nah, jangan kita orang tua nak main upah apa. Nampak? Tak pergi mayang, tak pergi. Kalau tak pergi mayang, tu RM1. Dah boleh lah. Pasal dia orang tua dewasa dah. Kewajipan takli syarat antara tangkak dia. Budak-budak tak ada masalah dah. Nah, nak latih dia. Sebab tu budak-budak nak belajar Quran, dia tak ada uduk, jangan arah dia. Faham? Sebagai latihan. Orang tua tak boleh. Kena ambil uduk. Nak main Quran. Jangan kerana lain. Walaupun kita ada gaji, imam ada gaji, Tok Bila ada gaji. Nah, tak ada masalah. Tapi semayang bukan kerana gaji, semayang kerana Allah. Faham? Ada orang katakan tu imam ada gaji, tak sah. Kita ikut belakang. Doktor. Ha. Yang kata boleh, orang yang sangat hebat, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, mengeluarkan fatwa imam bidal gaji, imam bidal ke, toksiyah ke, tentera Islam ke, mufti ke, qadi ke, ulama, kalau dibayar gaji di kerajaan, harus. Sayyidina Uthman kata boleh. Kita jangan nak lebih pada Sayyidina Uthman. Faham? Ha. Yang tak bolehnya, semayang kerana duit. Nah, semayang kerana orang nak upah kita. Jangan. Sebab tujuannya, disuruh kita semayang untuk dia. Aqimi salat li zikri. Dirikan semayang supaya ingat kepada aku. Bukan ingat benda-benda lain. Dan jangan kita sujud mereka akan Allah Ta'ala. Jangan sujud kepada makhluk. Sujud pada makhluk ni batal akidah. Ulama-ulama sebut, kalau nak hormat kepada makhluk, jangan hormat siapa hak rokok dulu. Kalau siapa hak rokok, haram. Kalau sujud, jadi kafir. Na'udzubillah. Walaupun main-main saja. Walaupun lakonan, tak boleh. Lima perkara, berlakon, bermain, bersungguh, semua jadi. Yang pertama nikah. Yang kedua cerai. Tolak. Yang ketiga rajah. Yang keempat merdeka hamba. Yang kelima perkataan atau perbuatan kufur. Bergurau jadi kafir. Dalam drama dia berakhir, di dalam drama dia berlakon je. Sembah berhala, disembah orang berhala dalam drama. Maka dua drama dia jadi kafir. Jangan main-main nak gurau. Benda lain nak gurau, jangan gurau dengan benda-benda kufur. Ha, jangan sujud bagi makhluk. Ha. Masa Raja Farouk retoh Mesir, rakyat ni siapa sujud ke kaki dia? Raja Farouk. Nampak? Ha, hebat habis. Dia jalan, kalau ada air kotor, rakyat dia merah atas air dia, raja pijak belakang. Mesir, padahal bumi ribuan ulama ada, jadi kafir sesama makhluk. Ha. Dah boleh hormat korang, boleh hormat. Jangan tunduk siapa hak rokok. Tunduk gitu saja. Kalau orang tua-tua dulu zaman mereka Jepung, kita dah dengar Jepung, kita dah dengar selipan Jepung. Dia kata Jepung ni kalau jumpa kena tunduk gitu. Kita kata tunduk banyak tak, sikit je. Dan kalau tak tunduk, dia tampak. Eh? Ha. Jangan lebih siapa hak rokok, haram. Siapa sujud, hukumnya rosak Islam kita, batal akidah. Kerana Allah saja yang boleh kita sujud. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabat, jumpa dengan seekor unta. Dan unta itu beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Unta cakap. Oh, kalau kita tengok ah, masuk area metro muka depan perampik, unta cakap. Nampak? Penuh tu ada apa? Ha? Nabi menjawab, wa'alaikumussalam. Ne? Lepas pada beri salam, unta tu tunduk dan sujud kepada Nabi. Ada sebut dalam kitab Qasa Isul Anbiya, keistimewaan Nabi kita. Sujud macam sujud semayang. Sahabat pun tengok, unta sujud, sahabat minta, ya Rasulullah, unta ni tak ada akal. Mana bodoh lah. Tak ada sijil, tak ada testimoni, tak sekolah, tak masuk IPT. Faham? Dia boleh sujud kepadamu. Maka kami yang ada akal, kami nak juga sujud kepadamu ya Rasulullah. Nampak? Komak unta sujud Nabi, kami tak disujud. Takkan unta lebih pada kami? Maka Nabi kata, tak boleh sujud sesama makhluk. Walaupun aku Rasulullah, tak boleh sujud. Yang boleh sujud hanya kepada Allah. Kalau boleh sujud sesama manusia, nescaya aku suruh segala isteri sujud di kaki suami. Ha. Tapi tak boleh sujud. Dah pegang kaki boleh tak? Pegang kaki boleh, minta maaf. Kan kadang-kadang orang puan, dia buat salah ke laki. Laki faham tak laki? Orang tanya dia, kata suami. Kemang mundur, suami. suami ni bahasa sini lah. Ha. Orang piano dia laki bini. Kalau pergi adik kota baru, adik tani berat adik kan? Orang tina. Orang tina tu maknanya isteri. Dia tak bawa orang tina. Ha. Kalau orang piano dia faham lah isteri. Kalau kalau orang kasut, orang tina gua ni ulok. Kenapa? Saya kata, dia kata, isteri saya orang. Dia ingat tina tu lembu. Tak apa, bahasa daerah masing-masing tak perlu malu, faham? Kedah, cakap Kedah. Orang Perak, cakap Perak. Nah, tidak ada lebih apa tu. Yang lebih sekali, bahasa Arab. Nampak? Ha, cuma nombor dua terbaik dunia, kerana ha, dua. Bahasa Arab memang tak boleh potong tak? Bahasa Arab tak boleh potong. Nabi kata, cintailah bahasa Arab kerana tiga perkara. Yang pertama kerana bahasa Arab, bahasa ahli syurga. Ha. Yang kedua kerana Quran, bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan al-ayat. Kami turunkan Quran Arab. Yang ketiga sebab aku orang Arab. Ha, lebih bahasa Arab. Ha. Ha. Tak apa. Bahasa daerah masing-masing tak ada. Ha. Ha. Kita bangga dengan bahasa masing-masing. Kita tak malu. Orang Kedah mari korpo. Cakap Kedah. Tak ada. Ha. Nah, jadi banyak bahasa. Nah, boleh tak? Boleh. Orang Terengganu mari sini. Cakap. Terengganu jangan awak cakap sini pula. Ha. Ha. Ini awak cakap sini. Meja ni boleh tengkak tak? Bagi awak cakap. Awak menyusuh. Nah, bahasa masing-masing. Jadi tak boleh sujud sama masa tu. Kalau punya boleh sujud, tak harap, tak sirik. Nescaya Nabi kata, aku suruh para isteri sujud pada kaki suami. Sujud ni sujud macam semayang. Dan kalau pegang kaki tu kan kadang. Nak suami dia cerah dia, dia terkejut kena cerah tau. Dia minta apa dia pegang kaki suami. Ha, tu rasa, tu bukan sujud. Ada kan pegang kaki, abang, abang. Nampak? Ha. Saya tak buat lagi bang. Jangan cerai lagi. Saya tak buat. Kalau juga saya janji. Kalau saya buat pun, dia tiga kali je. Kalau buang itu tak mahu dia. Dah binatang sujud. Binatang dia tak ada hukum syarak. Ha. Ha. Dia tidak terikat dengan hukum wajib, makruh, halal, haram, sunat dan harus. Oh ni manusia canggih saja yang terlibat. Binatang tak ada apa-apa hukum. Binatang tak wajib semayang. Binatang tak wajib hadir kuliah. Binatang tak wajib puasa. Kalau binatang wajib datang kuliah, kita tak datang ni. Tak. Pasal dia sepak ada di situ. Betul tak? Eh? Ni depan-depan batuk hubu di gantar. Dah mudah dulu kan? Nah. Rahmat Allah tidak diwajibkan kepada binatang. Tapi binatang tasbih kepada Allah. Yusabih Allah. Segala yang hidup bertasbih kepada Allah. Nah, dalam Yusuf anjing, dengar orang azan, dia jawab. Dengar orang azan, dia jawab. Dua ekor. Orang Allah. Hai ya Rasulullah. Kredit tubuhan ini. Padahal Tuhan buat ini contoh untuk kita buat pengajaran. Najih mughallazah. Basuh dengan air tanah sekali. Air bersih 6 kali. Nah, baik daripada setengah manusia. Duh, sayang. Nah, orang duduk tengok muka tu imam. Dia duduk tengok. Dia muka orang nyanyi. Kata bodoh mana? Orang duduk dengar hadis Quran, tafsir, dia duduk dengar lagu-lagu, buah masih. Faham? Ha. Dan ada singa. Singa sebut nama Allah. Allah. Allah. Faham? Singa sebut nama Allah. Molek pula bunyi tak pelak sikit. Berapa? Dan manusia tak mau sebut. Kita yang tak mau sebut ni buat apa? Sebab kita tak kenal Allah. Kalau kita kenal, kita sebut. Sebab kita tidak cinta Allah. Kalau kita sayang, kita sebut. Kalau kita kasih dengan orang puan, mana kita sebut sama. Betul tak? Nah. Nah. Kita kasih dengan orang puan, kita tak sebut. Kita sayang sangat kasih kita ni, kita sebut tak? Sebut lah. Tanda tak? Lagi banyak sebut, lagi banyak sayang. Ha. Kerana Allah, nama yang maha hebat. Nama yang pada bandingnya atas alam ini. Kalau ada dua lagi alam yang lain, Allah juga yang terbaik. Baik, kita beri masa 3 minit untuk laluan azan, lepas tu kita sambung balik. Ya. Dan jangan kita kerjakan ibadah melainkan kerana Allah Ta'ala. Dan jangan kita sekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain pada ibadah kita. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Makna segala-galanya dia lillah kerana-Mu, Ya Allah. Kalau sebut saja tak jadi dalam hati kerana-Mu. Batu kita dilatih dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semayangku, segala ibadat yang lain, hidup dan mati itu lillah, biarlah kerana-Mu, Ya Allah, bukan kerana lain. Supaya lepas pada kita semayang, kita ingat lillah, lillah, lillah, lillah. Nak mendapatkan kasih sayang Allah, maka biar lillah. Allah beri kita kaya, beri miskin, tu hak dia. Tapi bila kita buat amal, buat ibadah, lillah. Orang lain nak kata apa, kita tak ada peduli. Janji kita tahu, lillah. Kadang-kadang kita nak jaga orang. Kita buat ibadah, nak suruh orang kata mondek, nak suruh kata rajin, nak suruh kata lebar. Lagi pada kata kita jadi putus semangat. Kita buat kerja hebat dah. Kan? Buat kerja suka rela dah, tapi tak ada orang puji. Lemah semangat. Ha, orang ni tak faham konsep ketuhanan. Nah, tunjuk apa ke orang? Allah tak ada. Orang tak boleh menipada kita. Orang kata, oh, muhlah, mu macam tuk wali. Jadi wali ya? Tak jadi wali. Ha. Dia Allah puji kita. Manusia tak ada masalah. Ne? Manusia ni dia macam-macam hal manusia. Muka baik tapi jahat, ada? Muka baik tapi jahat. Muka macam berokok tapi baik. Itu manusia. Jadi bagi dia, ada orang muka jahat muka. Tapi baik. Kita ingat ketua berokok tak baik. Cakap lembut sama orang. Ada orang muka baik. Curi. Muka baik, curi pecah rumah. Nah, ha. Kita tak tahu orang. Cuma Nabi ajar kita dengan orang husnuzan, sangka baik. Lagi tak keluar bukti dia orang jahat, jangan kata jahat. Keluar tak kalah menyesatkan, ha, kita kata dia menyesatkan. Faham? Ha. Bapa kenapa semua ni kerana Allah? Sebab Allah ni Tuhan. Tuhan ni bukan majikan, bukan boh jabat, bukan ibu bapa, bukan tua kapur, dia kekir kan? Tuhan ni mana dia yang mencipta kita. Kita dulu tak ada, Tuhan buat jadi ada. Mak kita Tuhan buat. Ayah kita Tuhan buat. Bukan dia buat kita saja. Dia beri mata, beri hidung, beri mulut, beri telinga, beri kaki, beri nafas, jatuh, kesihatan. Semua beri, free of charge. Maka diperdukan untuk menguji kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia suruh kita semayang 5 waktu. Nak test tengok. Ha, 5 waktu. Satu waktu 5 minit. 5 kali 5, 25 minit ya, semayang. Faham tak? Padah tak? Tapi kita tak buat juga. Ha. 12 bulan setahun. Satu bulan dia suruh puasa. Nak test. Nak uji keimanan tu. Puasa sebulan pun siang, bukan siang malam. Petang buka, pagi sahur. Nah, nak teh. Maknanya bila Allah beri kita, suruh kita buat, yang kita dapat nombor satu sekali, sudah tentu dia tu sangat ringan. Tak ada kereta Allah berat. Ha. Sebab tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, mula-mula 50 waktu sehari semayang. Faham tak? Akhirnya Allah kurangkan tinggal 5 waktu. La ibadalul qawlu min ba'. Lepas pada tu tidak ada lagi kurang 5 waktu. 5 waktu ni renyang tak? Renyang lah. Kerja-kerja dah panjang. Nah, naik kenderaan sejam pagi, sejam petang. 2 jam dah situ. 10 jam nampak dunia. Nampak? Nampak tu. Biarlah lillah. Kerana dialah segala-galanya Tuhan. Nampak? Ha. Dah hebat benda Tuhan ni. Ha, pasal dia buat kita. Dah hebat apa? Nama yang ditakuti oleh segala makhluk. Malaikat setengah daripada manusia yang bodoh tak takut Tuhan. Ha. Binatang buat mari, binatang dia pun. Gajah, lima, tiger, elephant, takut belaka ke Tuhan. Betul tak? Ha. Tiger lah eh. Tiger dia serong ini jaduk. Lima dia betul gitu. Nampak? Orang kapung. Orang duduk bukit-bukit lah. Orang ulu. Oh dia takut lima. Ha. Sembuh tak berani. Takut mari. Nah. Orang bandar lah takut lima. Pasal dia tengok di ulu pulang lima. Jangan duduk lagi. Dah buat cetak. Orang kapung dia kenal lima tu bekeng. Pasal dia rejin tengok, melitah, ambil lembu eret gitu ya lembu. Kubah rekor 2 minggu terik dengan tangan seluruh dia kubah. Ha. Eh? Dia hoyok gitu ya, kepala lembu, kepala seladang. Sebab tu orang kampung takut ni lah. Kalau cucu dia yang duduk KL, balik kampung. Jalan ke Toki, tepi bukit. Toki, sini tak ada rumah. Marah. Jadi sebut, jangan sebut. Dia nak sebut dia Toki. Sebut Tiger. Tiger rumah tak reti, tak lagi. Sebab Allah ni binatang takut. Dalam kitab Azhar An-Nawawi syarah dia Futuhat. Kalau kita jalan dalam hutan belantara, jumpa dengan binatang buah, tak kira jumpa dengan rimah ke, jumpa dengan singa ke, jumpa dengan serigala ke, gajah ke, kok binatang buah. Nah, dia ni boleh menggugat keselamatan kita. Kita tak boleh nak lari dah. Nah, maka sebut nama Allah. Kuat-kuat. InsyaAllah, selamat. Ha. Kita turun bukit jalan, nak camping ke, naik bukit ke apa ke dah. Dah ada rimah depan. Dah besar mana ada dalam besar kereta. Boleh lari tak? Depan muka tak? Boleh lari tak? Mana dah? Kalau kita lari, jadi dah. Hutang tu kerek dia, lopak dia, zup, tak ada peluang. Maka sebut nama Allah selamat. Riman depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah, dia lari. Dah lari selalu. Betul? Tapi jangan pulak minta masuklah hutang. Tak ada riman sekor aku nak terang. Oh, ustaz kata malam tu, jangan minta, Nabi marah minta jumpa dengan musuh. Tapi itulah hakikat. Di mana keluar mana, daripada kutub utara sampai kutub selatan, binatang apa sekalipun, lima tanduk ke lima kotak ke, tak ada kira. Selagi dia binatang, dia takut dengan nama Allah. Lembu ngamuk nak kena seleh, dia ngamuk naik minyak. Ni dia tarik-tarik. Kau orang tu. Aduh, ni tendang lembu. Dalam kitab kata sebut nama Allah pada telinga dia. Terik tali wak awi kat telinga dengan nama Allah Tuhan yang ini Arab yang sangat itu. Faham? Dia akan reda. Lembu gila di basi. Nampak? Tapi kalau kita jumpa lima tengah hutan, kita takut tak? Kita sebut nama pemimpin negara. Bukan Malaysia lah, ke mana-mana lah. Kita kejut ke rimah, sebut nama Perdana Menteri dia pun, rimah lagi. Kuricu, kodoh kecoh. Rimah pun. Sebut nama apa? Barack Obama. Tak layang, rimah kata. Tak takut. Ni sungguh, bukan nakal. Sebut dah nama apa segala pemimpin dunia, Allah mati yang sedang memimpin. Dia tidak takut. Dia hanya takut nama Allah. Kerana binatang tidak ada yang derhaka kepada Allah. Ada binatang. Yang derhaka, manusia. Sebab itu binatang tak masuk neraka. Khinzir itu kotor tu. Andinya. Ada masuk neraka. Kambing bodoh tu tak semayang Zuhur. Tak masuk neraka. Tak ada lah di akhirat lagi tengok. Jujur kambing ini ayat masuk neraka. Mereka tanya, buat mana kambing masuk neraka? Mayang lumbo. Tak ada. Kerana dia binatang. Dia tidak ada kewajipan agama. Yang jahat manusia. Dia tak kenal Tuhan. Dia kenal fikir dia. Jangan main hayawan. Tuhan buat. Allah Rabbi. Lepas tu dia ada surah-surah binatang dalam Quran. Ada surah lembu. Nah, ada surah semut. Ada surah labah-labah. Surah nama kita ada. Tak ada. Kita cakap. Kenapa? Supaya Tuhan suruh kita tengok binatang. Tengok binatang dan kaji dan buat pengiktibaran. Tengok semut. Semut di akad barat. daripada sarang dia berjalan berpuluh-puluh kaki jauh, beratus meter, semua tengok dalam hutan. Dia akan berjalan pergi sampai ke tempat makanan, dia akan pikul, dia akan buat balik. Tidak ada seekor semut pun yang berhenti nyusuk balik kayu. Nampak? Bahantai tarik tu, tembok, ada. Memang lagi sungguh, sampai tempat makanan, pikul buat balik. Sampai dah rehat, pergi pikul pula, buat balik. Itu semut, supaya Tuhan tengok. Tengok tu, rajin. Kita banyak ngecek saja. Ha, waktu rehat minit, 15 minit, yang senyum tak ada. Semut tak ada, tipu-tipu begitu. Faham? Ha, main lebong pasca. Dia tak pergi kerja suruh orang pasca. Semut tak ada, cuma National Geographic ambil gambar dekat. Tidak ada sektor pun yang berhenti lenuh. Lek dulu. Bukan saja supaya Tuhan, supaya kita ambil pengajaran dari makhluk Tuhan untuk melengkap dan sempurnakan hidup kita. Bukan saja Tuhan awak semua. Ha, ada hikmah belaka. Ha. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Jangan sembelih kerana Tok Persik, kerana Tok Nenek, kerana Tok Wali, jangan. Wali kita hormat, dia wali Allah. Tapi jangan aku sembelih ni kerana wali, jangan. Tok Nenek moyang kita, kita hormat. Faham? Tapi jangan sembelih kerana Tok Nenek, mitok dengan Tok Nenek. Orang mati dah. Orang hidup pun kena molek, tak boleh tidur. Iza sta'anta, Nabi kata, fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Benda maksud dia. Dan ni kita minta tolong sama makhluk, haram. Faham baik. Kata ulama, benda yang makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Hak tu minta dengan Allah. Benda yang makhluk boleh tolong, tak haram kita minta. Masuk dalam air banjir, kereta kita mampu. Oh, mampu. Nah, ada budak-budak 3-4 orang duduk tepi jalan. Bang, tolong tolong kereta bang. Dari pakcik tak ada hal. Kalau pakcik punya pasal, RM8. Tak haram lah pasal memang budak-budak boleh tolong. Tapi kalau nak memanjangkan umur nyawa anak kita yang sakit tenat, ada tak orang boleh tolong? Hak tu haram ni tak dengan manusia. Wajib tak dengan Allah. Faham tak? Memurahkan rezeki manusia dan buat wajib untuk dengan Allah. Ni yang kita baca dalam Fatihah. Ha, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu aku minta tolong. Apa dia? Perkara-perkara yang memang manusia tak boleh tolong. Hak manusia boleh tolong, aku minta tolonglah nak kat barang nak pinjam. Hak tu manusia boleh tolong. Ha. Ha. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan tok keramat dan tok nenek. Hantu ni benda. Hantu ni bahasa Melayu. Orang putih panggil ghost. Ha, di nama umum. Arab panggil jin, syaitan. Faham? Ha. Nama kat orang putih, dia panggil nama orang putih. Kat negeri Melayu, dia panggil nama Melayu. Nah, atu benda, atu kubur. Pasal duk main atas kubur. Ha, atu pisang. Eh, atas pokok pisang. Tapi dia syaitan. Menyerupakan dengan bentuk yang hidup, tunjuk kepada manusia, manusia ketakutan. Dah wujud dah atu? Wujud. Sebab dia syaitan. Wajib kita percaya kepada wujudnya syaitan. Faham? Dan iblis. Dan harap kita percaya kepada syaitan dan iblis. Pegang hak dua tu, baru tu. Eh? Wajib percaya adanya syaitan dan harap percaya kepada syaitan. Faham ni? Mereka ni ada, kita percaya. Pasal apa kita percaya? Pasal sebut dalam Quran ada syaitan. Pasal sebut dalam hadis, kita percaya. Bukan pasal kawan kita di kita. Ha, tu kita dah percaya. Kemungkinan dia tipu. Tapi dalam Quran tak ada tipu. Ha. Tapi jangan percaya kepada syaitan dan iblis. Dia sentiasa nak menyesatkan kita. Nampak? Kita hanya percaya dia ada saja. Cakap dia, bisikan dia, hasutan, jangan percaya. Nah. Ketika belum ada manusia, jin syaitan duduk di bumi. Tempat dia ni Bandar Baru Bangi, tak ada lagi nama Bangi. Masa tu negeri syaitan tu. Faham tak? Jin. Kok paling besar, ringa besar, mata budak, macam-macam besar, hidup. Syaitan jin duduk dengan binatang besar. Ha, orang putih panggil dinosaur. Dinosaur tu asal bahasa Terengganu, binatang besar. Faham tak? Apabila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, manusia pertama Abul Bashar yang saiznya kecil, maka Allah ni Rabbil Alamin yang bijak takbir alam, dikukuskan dinosaur dengan peringkat-peringkat dan digantikan dengan binatang kau saiz menyesabah dengan keturunan Adam. Faham lagi tu? Tak ada. Tu yang betul. Bukan evolusi bertukar sendiri kan? Tu tasdawi sesat. Dan Allah Rabbil Alamin Alimun Hakim, Maha Tahu Maha Bijak. Oleh kerana keturunan manusia ni kecil, dak padang nak gu dengan gajah zaman dinosaur. Dak gajah zaman dinosaur tinggi bangunan 3 tekak. Pak tekak panjang tu 16 tekak. Takkan hidup kita. Faham? Lima saja besar terenda zaman dulu. Nah, bila turunkan manusia jenis dinosaur, Allah lupuskan mati naik jenis binatang baru sampai jenis. Faham tak? Itu kaedah ni. Payah tanya. Nah. Dan sebut dalam kitab hadis pula, jin-jin syaitan ini dihalau di pergunungan bukit dan laut. Betul sungguh. Kita tanya orang ke laut, nelayan, dia kata kalau di nyai seorang-seorang kena jumpa. Kalau ramai-ramai payah sikit. Nyai seorang-seorang boleh ikan banyak dia teruk naik di atas itu. 3 hari tak kayuk. Takut tak? Demam kuning teruk. Tak? Ha. Kalau dalam hutan gitu kak. Nah, kalau jin syaitan kadang-kadang dia bunyi suara. Nak tahu, tanya orang main hutan, jabat hutan, perhiasan hutan, orang hutan. Jangan tanya orang ada baru-baru dah uti. Dia pelawak je. Ha. Kita tanya orang hutan. Jabat hutan, orang hutan lagi. Faham tak? Dia pergi dalam hutan. Nah, perhiasan hutan, jabat hutan. Kira tanda balok, kira kawasan padang, masuk hutan. Dia tak pernah dengar bunyi suara takut. Suka lah. Jin kafir. Kalau semayang baca Quran, jin Islam. Betul kan? Ne? Buat kemok tak ada orang. Dodok bang. Allah. Belakang pokok tu takut habis. Rasa takut lah kalau bang takkan jin kafir. Nah. Ne? Lalu-lalu kita dekat nak asal dah. Dia dengar orang bang dalam nanti. Takkan apek dah wajikan lah bang. Tok bila lah orang Islam. Jadi kata dia dengar-dengar orang azam dalam hutan, tak ada orang, tak ada masjid. Jin Islam lah. Bila jin Islam, jaga kita lah. Jaga lah. Dah jaga takut dia. Faham tak? Daya takut lah. Dia, dia bang. Jin Islam. Nah. Batu kadang-kadang kita pergi jalan highway mana-mana, kita tak semayang isya, semayang isyak lagi. Kita berhenti pukul 2:30 pagi, nampak ada satu surah, kita pun semayang. Kita seorang dalam masjid. Banyak pelaku gini. Nah, pukul 2 pagi mana ada orang semayang, kita semayang isya. Mohon-mohon, macam dua orang belakang. Allah. Kita rokok, dia rokok. Jangan lari, jin silam. Betul. Kalau jin kafir tak masuk dalam masjid. Faham tak? Jin Islam masuk dalam masjid. Kita rokok, dia rokok. Kita tahiyat, dia tahiyat. Nah, ha. Pesan sudah takut lagi ni. Dah boleh pandang belakang tak kalau kita rasa ragu? Boleh. Ulama kata tak batal. Kita tengah semayang ada bunyi benda-benda, kalau nak meragukan keselamatan kita, boleh berpaling. Berpaling saja-saja makruh. Tapi kan nak satu sebab boleh, boleh tengok. tak ada orang macam. Nak. Nak tunggu. Cek, tunggu. Kita rokok, dia rokok. Kita ingat ke orang mari ikut. Nak. Pusing tak ada. Sesuatu habis sifat. Tosok lagi, jin Islam, jin baik. Nah, saudara kita. Nabi banyak pesan suruh jaga jin Islam. Jangan buat enak, jangan zalim dan jangan buat benda tak molek. Nah. Jadi, hatu-hatu tak ada dah di dalam bandar-bandar ni tak ada. Sebut dalam hadis, buang ke bukit, dihalau ke laut-laut. Batu kita nak pergi di laut, nak pergi di bukit, Nabi ada kita baca satu kalimah. A'udzu kalimatillah dammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa an yahdurun. Terah. Siapa kat kepala bukit, baca. Aku minta berlindung dengan kalimah Allah yang sangat sempurna dari segala makhluk-makhluk binatang-binatang yang jahat-jahat dan daripada syaitan hantu kerusi supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Kita tak baca pun tak pandai. Kita baca benda tok-tok, cucu tumpang lalu. Oh tu lah kita pandai. Ambil nyetuk nenek. Kata di pokok-pokok tengah, kata di busu-busu. Nah, Nabi ajar tak kata pun. Kata bodoh malah. Nah, ha. Pokok tu bukan tokmu, pokok. Apa dia panggil tok pula? Nah, ha. Dan jangan kita takut melainkan akan Allah Ta'ala. Siapa hanya takut kepada Allah, dia tidak takut kepada makhluk. Siapa yang takut kepada makhluk, dia tak takut kepada Allah. Itu sahaja. Nampak? Ha. Kita muhasabah, kita takut makhluk, takut Allah. Takut Allah. Atau mulut. At-taqwa hahuna. Nabi tunjuk sini. Bukan mulut. Faham? Takwa tu takutlah. At-taqwa hahuna. Takut bukan mulut, bukan lapar, bukan lisan. Takwa dalam hati. Jangan kata aku takut Allah, belum tentu. Faham? Kena molek, mulutmu takut Allah, hatimu takut makhluk. Nampak? Ha. Yang nak sekali hati kita. Biar takut pada Allah. Faham? Mulut kita tak mengaku dah. Tak usah mengaku lah kita baik. Saya takwa, saya khabar. Takwa tu diam-diam. Saya khabar. Faham? Yang kita nak, tak nak kita ingat kejahatan kita, bukan kita baik. Siapa berasa baik, orang tu jahat. Itu saja. Ha. Ha. Dan macam mana kita nak dapat ni? Pangkat takut kepada Allah, tak takut pada makhluk. Dengan latihan. Yang kita takut kepada makhluk sebab kita latih. Sebab tu kita bila latih, siapa yang berlatih, dia akan berjaya. Orang yang banyak berlatih, dia jadi ahli sokang terkenal. Betul tak? Orang yang banyak berlatih menyanyi, dia jadi penyanyi terkenal. Dia tak boleh teguh main itu, mesti berlatih. Begitu juga, orang yang biasa daripada muda, daripada kecil, dia latih takut pada manusia, pada makhluk, maka bila dia besar, dia takut pada makhluk. Sekarang ni kita tak takut Tuhan, sebab kita latih duduk takut pada makhluk. Faham tak? Ha. Sebab apa aku tak takut dengan Tuhan? Sebab aku takut makhluk. Kalau ada dalam hati kita hanya takut Tuhan, maka tidak datang dalam hati kita takut makhluk. Kerana takut makhluk, takut Tuhan, dua yang berlawanan. Ad-didani la yasyani'an. Dua yang berlawanan, tidak akan bersatu dalam satu masa. Nah, kita sebut dia takut Tuhan. Yang benar kita takut makhluk. Takut tak naik gaji. Takut tak boleh bonus. Takut tak cukup cari makan. Takut gini, takut gitu. Takut kalau anak ramai tak boleh nak makan. Takut tak boleh nak bayar ni. Takut tak boleh nak bayar tu. Tengok trafik takut. Tengok JDG takut. Naik motor okey. Halo. Tengok. Tengok JDG. Oh. Dah waktu pula takut gitu. Nampak? Takut makhluk. Dan nak saya mati, nampak tak? Dia fikir nampak oleh saya mati. Terapik nampak? Tak nampak. Duduklah kocek kita kan? Lepas mana kita takut tau? Pasal kita latih takut kepada makhluk. Faham tak? Lah syek mana dia nampak lah kocak kita. Polis relax jalan. Kita, oh padang, padang, padang. Kalau dia panggil padang, la ilaha illallah. Mana nampak? Duduk dalam kocak lah syek. Lain lah syek mati, dia naik kot dari. Lah syek mati, lah syek mati, lah syek mati. Naik. Nah, latihan. Kita takut kepada makhluk. Takut ke ustaz pasal tadi dia cek, dia minta nasib, rock apa semua. Ha, senang je, tu manusia. Kita manusia, dia manusia yang berkuasa Allah. Kau berdoakan tadi, imam takut kalau bang. Dah, dia fikir tahap. Bang. Memang lepas. Nah. Eh, tengok nasib. Allah. Memang lepas. Jalan, jalan, jalan, jalan. Memang apa dia tahu dong ni anak buah tak lah apa. Dah apa sehat itu. Dah kita banyak sangat takut, takut duit tak cukup, takut gaji tak naik, takut pakat tak naik. La ilaha illallah. Kita dulu tak ada. Air manis titik dalam sulbi ayah. Tuhan awak lalu masuk dalam terowong semak mak kita. Orang singgah dalam janin dalam rahim 9 bulan. Duduk dengan air kecil, dengan darah kotor, berapa betul tak? Tuhan buat keluar. Yukrijukum min butuni ummahatikum. Lepas masa Tuhan buat keluar. Mesti sambut, doktor sambut. Hak ni bang, ni komak ni belah mulut, besar. Tuhan beri berjadang, beri berlari. Beri basikal, beri motor, lebih beri kereta, beri bini, beri anak, beri kerja, beri rumah. Habis dia beri. Ha? Tak yakin ini Allah. Yakin dah lah. Takkan Allah jadikan aku daripada sikit mana sampai besar gini. Takkan Allah nak elok anak aku tak ada makan. Faham? Nampak? Orang hutang beranak sama. Tak ada takut sikit pun buah hutang ni. Tengok? Galah supik je jawab leter. Tutup sikit je dengan daun kayu. Faham? Tak mengaji kolej. Tak masuk PCPL. Ha, tak masuk, tak ambil pun di TPN, tak masuk university, tak ada ma degree, tak ada master. Ni orang asli ni. Ha, pam beranak beranak, pam beranak beranak. Mak baru 27 umur, anak 9. Nampak? Dia takut dah boleh makan ni. Tak ada. Baik orang asli lah pula. Nah, kita pergi banyak takut dah cukup makan. Dah. Bukan kita beri makan, Allah beri. Nabi suruh tengok burung ciok. Dia turun pagi, dia terbang sehingga anak dia kelaparan. Dua ekor dalam sarang. Batulah iman, tirulah iman burung ciok. Nabi suruh kita tiru iman burung ciok. Nah, dia turun sehingga sarang dia, anak menangis, mengarung dalam sarang. Dia yakin ada rezeki di balik itu. Tidak. Anak bulu tak ada terbang. Dia tinggal anak pok, berah pun tak ada, peti sejuk tak ada, kak gairo tak ada, bersepi, bisnes kak tak ada, peti sejuk tak ada, atas pun tak ada, kalau mari ular ambil anak dia mampu situ lah. Tinggal, yakin, rezeki di tangan Allah. Dia balik jadi, kenyang anak dia, dua ekor seorang kaki. Tuh ada, burung ciuk, yakin dengan Allah. Kita nak beranak ramai, kak, kak, kak, kak, kak, tak cukup, kak, kak, kak, kak. Nah, ada otak tapi cerdik burung ciong. Habis takut. Nah, takut makhluk, takut. Jangan takut. Wala tak jawunah Allah kata. Jangan takut manusia. Wakshawni takut aku Allah kata. Wa iyaya farhabu, dan hanya kepada aku hendaklah kamu takut. Hal lain, jangan takut. Bukan jangan takut duduk tengah lah jalan. Nah, wani duduk tengah jalan. Ustaz kabur orang, jangan takut. Kau tu bukan takwa tu. Kau tu gila babi juga ni. Duduk tengah tu. Mana kita hanya takut kepada Allah. Allah boleh buat. Nah, tak kita takut tu takut ni. Tok guru silap. Oh hebat. Misal macam batu ngasuh ni. Lengah kau kayu dekat tinggi gilu lengah. Aku kayu tu guru silap boh. Faham? Kiri tiga sini. Kiri. Pak dia saya pun sini. Tu guru ki silap. Nampak? Takut ngaji kepada bini. Takut bini. Nah, dia guru silap. Buka gelanggang. Nah, situ buka gelanggang, situ mandi minyak. Oh, boh, mandi minyak. Orang lain hapus gitu ya, minyak. Tok guru, nyelang terus lah kawan. Tapi tak takut Tuhan, takut bini. Mana tahu takut bini? Dah tu dia bini seorang, tak berani, boleh jangka. Jadi jangan takut kepada, bukan tak takut manusia ni kita buat jenayah, bukan. Ikut si kita nak buat, bukan. Tak. Ha, ada kena ikut peraturan manusia. Tapi ingat, jangan takut sama makhluk. Tak boleh buat apa-apa pun. Yang kita takut ialah orang yang hayat la yamut. Hidup, tidak mati-mati. Siapa hidup tak mati? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita minta tolong, wallahu a'lam. Baik, sebelum kita menjawab soalan yang dikemukakan, kita lancarkan kutipan derma daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang bertujuannya pada jalan Allah, waktu kita sedia makhluk. Dan pembangunan sekolah agama Bandar Baru Bangi, kita akan beri sumbangan daripada duit ini. Kemudian pengurusan-pengurusan program. Jadi pengutip derma, sila jalankan tugas. Dia orang akan pakai tag nama dan menggunakan beg warna hijau. Ha. Hijau pucuk pisang. Ha. Sila kutip sekarang. Sunat tak wajib bagi. Ha. Tapi tak bagi menyesal. Ni bukan teket. Eh? Ha. Teket tengok bola. Ni sadaqah kita. Nampak? Siapa bersedekah panjang umur murah rezeki, itu saja jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisnes kita kurang jadi, banyakkan sedekah, dia akan jadi lagi. Kedai kita tak berapa laku, banyak derma jadi balik. Pelik, tapi pelik tak pelik, itu kaedah yang memang berjaya 100%. Ha, ha. Jadi ha, kutip biar rata. Untuk pembangunan sekolah agama Bandar Baru Bangun kita ni. Alhamdulillah malam ni tengok orang muda-muda ramai. Sini IPT banyak lah. Neh, banyak boleh, banyak universiti. Alhamdulillah. Neh, ha, tahniah bagi orang muda-muda. Orang tua memang dia malu masjid. Kita ada nak bermana jauh. Nah, ha. Orang muda-muda. Neh, boleh dia tinggalkan maknanya sekejap waktu 2 jam untuk hadir kuliah. Ha, ni kita puji orang muda-muda. Neh. Ha. Hobi kita tak ada sadar. Ada orang main bola, ada orang badminton, ada orang pingpong, ada orang main bowling, ada orang main macam-macam. Nah. Ha, tapi bila sampai perintah Allah, kita tunai perintah Allah. Neh. Ha. Selamat dunia dan akhirat. Neh. Sambil-sambil kita kutip, sambil-sambil kita menjawab soalan yang dikemukakan. Ha, kutip terus. Banyak. Universiti di sini tak? Eh? Universiti tadi kita lalu ke, banyak. IPT saja. UKM ada, KLIUC, benda apa tau? MFI, benda mafia, MFI ada, GMI ada, UNITANK, UCIN, WIS ada, nah? UPM ada, KTPN, KTN dia tak ada. Nah? Alhamdulillah orang muda-muda. Kita tengok dalam internet pun, dalam YouTube, dalam blog, buka blog, orang muda-muda, tuan punya blog, cakap benda agama. Ni satu kemajuan. Nak? Ha. Sekarang ni kuliah saya yang paling ramai hadiri ialah di kita Selangor dan Kuala Lumpur. Terbaik. Nampak? Ha. Berkat diri masing-masing. Bukan berkat saya. Berkat diri masing-masing. Nampak? Ha. Soalan pertama, benarkah ada payung mas untuk kaum wanita yang bermadu di akhirat nanti? Ha. Awal-awal faham tak? Jawabnya, tidak ada hadis sahih atau hadis hasan yang menyebut lapas payung emas sebagaimana yang disebut oleh ulama. Bukan kita yang tukang cari, ulama cari. Tapi ulama telah menjawab. Ini perkataan hukama ataupun salafus salih. Yang maksudnya benar, yang berupa majaz sindiran cakap. Artinya, siapa mana-mana isteri yang redha dengan suaminya berpoligami kerana dia sayang pada suami, dia tak marah dan diketahui ini hukum telah diharuskan oleh Allah, dia redha, maka balasannya adalah syurga. Payung mah bukan payung, makna balasan syurga. Payung mah saja waktu tidak ada, kalau tidak ada syurga itu payung mah saja di luar itu. Tambu, maksudnya masuk syurga. Bila masuk syurga, lebih pada payung mah saja. Rumah daripada mah, nak pasal kata payung dalam syurga. Nah, ha, jadi kinayah cakap, bukan bagi payung, asyik payung, asyik payung, bukan. Maknanya mereka disambut ke syurga kerana redha suami mereka daripada mereka. Sebab dalam hadis kata mana-mana suami isteri yang suaminya redha dia, mana suka dia, dia masuk syurga. Ha. Ha. Jadi bukan maksud payung mah tu maknanya hakiki betul payung. Maknanya dijemput ke syurga. Ya, tak sabar nak payung mah. Ya. Ha. Nak dapat syurga, tiga perkara. Yang pertama, taat Allah, taat Rasul, taat suami. Melainkan suami kita dah apa nak kahwin lagi. Selipar kita pun dah beli. Pakai ikat ngedawa. Eh, nak bini seko lagi. Eh, dah putih satu. Faham? Itu kita kena nasihat. Nampak? Ha. Kalau dia mampu, silakan. Nah. Soalan seterusnya, di Malaysia ada tiga calon. Calon Islam lawan calon Islam. Calon Islam lawan bukan Islam. Lalu bukan Islam lawan bukan Islam. Bagaimana Islam mengajar cara memilih calon itu? Masalah calon-calon ini tidak ada nas yang qat'i di dalam Quran dan hadis. Maka bila begitu, ulama-ulama berijtihad. Bila berijtihad, sudah tentu ada pro dan kontra. Faham tak? Kerana tak sebut dengan totok. Nah, jadi ulama harafi berijtihad. Jikalau maknanya calon itu memberi kebaikan kepada Islam, maka diharuskan. Kalau tidak memberikan kebaikan kepada agama, sekalipun dia orang Islam, tidak diharuskan. Ini ijtihad. Bila ijtihad, mesti ada keputusan yang berbeza. Sebab itu ada hukum yang berlainan dalam masalah memilih calon bukan Islam. Nah, jadi kalau kita yakin dengan pimpinan kita, maka kita serah dengan ijtihad mereka itu. Nampak? Jadi kalau kita nak berpegang dengan pandangan yang mengatakan tetap Islam lebih baik daripada kafir, boleh juga dua-dua pendapat adalah benar belaka. Nah, tak sah nak pada soalan seterusnya. Adakah kita bukan ahli baik jadi ahli baik jika menikah salah seorang ahli baik? Ha. Dia kata kita bukan ahli baik, kita nak kahwin dengan orang yang bukan ahli baik. Dengar molek-molek. Keturunan yang diakui oleh Rasulullah bukan hari Nabi tak aku. Maknanya yang diakui oleh hukum syarak yang paling tinggi sekali, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Yang lain rendah dari sendiri. Nah, kita tak boleh kata aku ni keturunan orang lebih hebat daripada orang lain. Tak boleh. Aku keturunan Tengku lebih hebat daripada keturunan lain. Tak boleh. Aku keturunan Megat lebih molek daripada orang lain. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tidak ada nafsu yang kata. Tapi Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, siapa yang lebihkan? Rasulullah. Bila Rasulullah kata, maka kita kena akur. Walaupun kita bukan Ahlul Bait. Bila Nabi telah puji, kita kena terima. Walaupun kita bukan sahabat yang terlipat. Bila serban dan jubah itu sunnah, maka kita kena kata. Walaupun kita pakai jin. Fahamlah. Tak darah kita kena pakai jubah. Tapi kita akui, jubah dan serban sunnah Rasulullah. Walaupun aku tak pakai, aku cinta. Kerana kita kan kasih pada Rasulullah. Fahamlah. Sebab bila kita kasih pada apa yang kita kasih, tak mesti kita pakai yang dia pakai. Cuma tanda kita lebih kasih, maka kita sanggup pakai. Bukan sunnah. Macam orang kasihnya orang puan. Nah, cuma dia minyak lagi. Dia tanya orang puan, dia you minyak kala apa? Orang puan kata, I think. Orang dia, oh I think juga. Jadi ya, cakap lu. Padahal dia minyak dulu. Dia jawab ni, pasal dia minyak ke minum. Dan you suka kasut apa? Ha? Tumik tinggi. Oh, ha? Tumik tinggi juga. Padahal dia tak tahu. Kasihnya kepada Rasulullah. Nampak? Jadi satu bangsa yang diiktiraf yang paling tinggi. Bila Nabi kata, banyak jin, banyak kuali. Pendek cerita, keturunan Said Sharifah. Yang bukan daripada nama, tapi daripada keturunan istilah Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhumah. Baik. Gi kepada soalan. Ni keturunan Rasulullah perempuan. Kita laki-laki bukan keturunan Rasulullah. Orang asal Selangor. Nak kahwin? Nak. Keturunan Rasulullah asal Arab. Nek? Boleh kahwin tak? Nek? Ha, dengar molek-molek. Ulama' siap belakang dalam kita. Boleh kahwin dengan syarat perempuan syarifah itu berkenan. Nampak tak? Ha? Pasal apa? Sebab kalau wali mujbir, ayah dan tokki, kalau perempuan tidak berkenan, boleh kahwin juga dengan syarat kufu. Ha. Tapi dalam bab ni, kalau dia syarifah, kita biasa je tidak tok syarif nak kahwin, perempuan ini tidak setuju. Walaupun ayah dia jadi wali, tidak sah. Itu kaedah ni. Sikit je kita tak faham dalam bab kufu fa'ah. Kalau faham tu baru nampak. Nampak? Ha. Jadi sah tak kahwin. Ayah tak setuju, dah ayah tak setuju anak nak boleh kahwin. Dah ayah dah mau jadi wali, wali abah. Tok pi ada, adik-adik ada. Semua adik-adik tak ada, matilah ke dah. Wali hakim. Jais, jabat agama. Nampak? Untuk menyelesaikan masalah ayah tak boleh jadi wali. Perempuan syarifah, dia setuju kahwin dengan orang biasa nama Mamat. Mamat bin Kadir. Hanus syarifah. Keturunan Rasulullah. Nek, boleh kahwin. Dengan syarat, perempuan ini bersetuju. Nampak? Itu keadaan tu. Ni kok kita kok walaupun dia tu bukan untuk saya tapi baik semayang tak tinggal selalu hadir semayang jemaah pergi surau masjid nah tapi keluarga dia bodoh walaupun beragama tapi bukan keturunan sama dengan kita tak bagi tahu akhirnya dia bodoh. Nabi tak syarat pun gitu. Nabi kata ijaja aku mantabau nadinah wa zawiju. Bila kamu nampak atau datang seorang laki-laki yang elok agamanya, kahwinkan dengan anak perempuanmu. Nabi tak kata dia Tok Syed keturunan aku dah. Bila baik agama, walaupun keturunan mana sekalipun, Mongolia ke mana, kahwinkan wazau biju. Akhirnya budak perempuan syarifah kahwin dengan seorang fasik keturunan Tok Syed. Main nombor ekor tidak semayang. Faham? Tapi ibu bapa reda sebab keturunan sama. Ni merosokkan keturunan. Faham lagi? Ha, benda ni kita jaga. Tapi tak salah kita mendoakan keturunan kita. Jangan sampai hina keturunan orang lain. Nampak? Ha, betul mu keturunan syarifah diakui oleh Rasulullah. Tapi jangan perendah keturunan orang lain. Inna akramakum indallah attaqakum. Yang mulia sisi Allah yang paling takwa. Baik. Kalau kita di luar negara tak ada kebenaran untuk solat jemaah, nak buat macam mana? Ha, dia tanya. Dia pergi di Jerman, satu kawasan pendalaman lah, kalau bandar Jerman dia solat jemaah. Tak ada semayang jemaah. Nak buat macam mana? Dua cara. Yang pertama, kamu boleh solat Zuhur dan kamu boleh solat jemaah. Lagu mana nak solat Zuhur? Mudahlah kalau solat Zuhur dah. Tak ada buat jemaah. Nek, semayang Zuhur mudah. Dan kalau nak buat juga jemaah pun mudah juga. Berarti dengan ilmu. Nak buat juga jemaah. Orang ada berapa orang? Orang ada 60 orang ni kena patah orang Islam. Nak buat jemaah. Nah, bayang jemaah. Dan masjid ada lagi, buat dalam rumah. Buat luar kat garis kereta. Buat dekat kok badminton. Faham? Dah tak ada lagi bangunan. Apa susah ni? Oh, tu orang 60 orang. Dah kalau tak sampai 40. Boleh juga semayang jemaah. Boleh juga. Kan syarat 40. Syarat 40. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Masalah bilangan solat jemaah. Tidak ada sebarang hadis yang menetapkan mesti dengan bilangan siang-siang-siang. Kita mazhab Syafi'i meraikan hadis wakanu arba'ina rijalah. Hadis itu. Dan adalah mereka itu pada ketika mengerjakan solat jemaah yang pertama 40 orang. Dalam hadis ini hanya menyebut sebagai khabar 40 orang. Tapi kita akur dengan mustahid-mustahid fuqaha Syafi'iyah muatkan syarat 40. Kerana mereka mungkin lebih arif daripada kita. Nah, tapi kalau kita nak semayang tak sampai 40, ada pula fuqaha Syafi'iyah yang membenarkan. Nah, umpamanya 8 orang mazhab Hanafi, 12 orang mazhab Maliki boleh lagi semayang jemaah. Tapi bukan tempat kita sekarang. Jangan buat sini. Tak ada tempat yang tidak ada orang. Faham? Jadi nak buat, silakan. Duduk di utara Kanada, duduk di padang pasir, gurun gobi, tak ada orang Islam. Nah, duduk di kutub selatan, dah duduk di tulang mana jemaah. Ha, buat. Dah paling sikit, 4 orang ada tahu mengatakan. Buat jemaah. Jangan buat sini, esok nak lalu, mesti pandang lalu ni. Buat dalam rumah, 4 orang. Kacau wajar tu. Nah, ha. Baik. Apakah hukum memusing-musingkan jari telunjuk masa tayang akhir? Batal tak solat? Kerana bergerak lebih 3 gerakan. Jumhur ulama mengatakan mengisyaratkan sahaja. Wa asyara isyaratum. Isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jumhur ulama. Walau bagaimanapun ada skill ini sedikit daripada ulama yang mereka katakan sunnah digerakkan. Hadis yang paling kuat, hadis dengan isyarah. Hadis yang tahrir, hadis ini lebih lemah. Ini kajian daripada imam-imam. Termasuk Imam Nawawi, Imam Ibn Salah, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ha, jadi yang afdal kali, isyarah saja. Sehingga dalam kitab fiqh kata, kalau kita main gerak-gerak, tujuan bermain-main, batal semayang. Bukan batal sebab dia gerak jari. Jari anggota ringan, tak batal. Batal bermain-main. Nampak? Ha. Kadang-kadang kita tak boleh tengok. Nah, dia orang duduk sebelah ni. Nampak? Ha. Dia tanya kawan ni, apa duduk tu? Yang ini? Eh, ini untuk Kak Ali. Dia tak pandai. Padahal tu masalah ilafiyah. Ha. Ha. Dia tak patah ni kalau jadi. Bukan bermain tak patah. Dengar boleh. Yang membatalkan dalam mazhab Syafi'i iaitu menggerakkan anggota berat. Kita kata tengah semayang. Nyamuk petik sini. Dengar boleh. Kalau kata itu sedikit, jangan layang. Kalau kita layang, macam beruk maih lah kita semayang. Berasa sini angkat tangan. Berasa sini turun tangan. Berasa sini gini pula. Sedikit yang tak ganggu kosyok kita, jangan layang. Ha? Tapi kalau berasa gatal yang mengganggu kosyok, kita nak semayang pun hidang tumpuan, maka harus angkat tangan untuk garu. Ini ulama fiqh tu. Dan jangan garu dengan tangan, garu dengan jari. Faham? Yang batal dengan tangan, ini anggota berat. Tidak faham. Garu dulu. Batal dengan jari. Berapa kali? 3 bulan tak batal. Dia panggil anggota ringan. Telinga gerak, dia kocok sangat, tak pasal. Dia gerak lah. Hidung kembang ketih, tak pasal. Nah, bibir bergerak, tak pasal. Anggota berat, sengaja buat, bergerak banyak, pasal. Bergerak sikit, tak pasal. Tapi anggota berat yang kita sengaja. Nah, walaupun banyak kali, tidak pasal. Anggota berat mana yang dia tak boleh nak kawal? Satu hari kita mengajar muslimat. Jadi muslimat berlaku. Orang lelaki tak ada. Dia pun tanya soalan. Tak. Kalau kita semayang tak pakai coli. Soalan ni gitu. Bila dia rokok, dia berayun. Dia kata. Batal. Ha, dia tanya. Orang tua. Orang muda memang dah berayun. Orang tua. Faham tak? Ha? Jangan suka. Ini soalan. Sebab tu dia tanya. Sebab gayung. Bila dia rokok, dah lah tua. Ha. Dia tak ada gripnya. Lost control. Jawab ni, adakah kita boleh control benda ni? Tak boleh nak control. Takkan nak control. Makin tidak datang. Ha ni faham. Bunyi nakal. Bunyi lucu. Tapi ini. Ini fix. Ini hukum pekong. Nah, tak ada masalah tu. Nek? Apa kau hukum? Ah, bila macam tu. Saya ke Perak baru-baru ini kenapa? Tiada. Tiada tangkap gambar macam biasa. Saya bawa semua Datuk dengan nenek saya. Insan yang sangat kekewa. Ah, biarlah, biarlah. Apa kita jawab? Jadi isu kau. Ni hak personal sikit. Dia saya mana-mana kuliah. Lepas pada semayang, lepas pada semayang sunat, kita boleh saya bersalam dengan semua orang. Faham tak? Mereka sangat kecemasan. Saya akan salam dengan semua orang. Jadi tak payah berlubu lah. Faham tak? Ha, saya punya komik gitu. Nah, mana-mana pun saya akan salam dengan semua orang. Nampak? Kemudian ambil gambar dengan siapa sahaja. Boleh. Tapi janganlah seorang-seorang dengan seorang, nak seorang. Nak seorang kalau 800 orang, tubuh esok pun tak bagi. Jadi faham-faham lah kerjasama. Nah, tidak ada lagi tempat yang lepas mayang dah boleh ambil gambar saya, dah boleh. Faham tak? Boleh. Saya bukan kelas, Allah nak ambil gambar. Nah, ha, boleh. Cuma baru ni di Perak tempat pusat pendidikan Al-Barakah, tempat Ustaz Kazim. Neh, tak boleh ambil gambar. Itu bukan tindakan saya. Itu tindakan pengawal keselamatan di sana. Lepas pada ceramah, terus dikawal, terus masuk dalam bilik. Faham tak? Ha, jadi kita tolong minta maaf. Kerana spek kita semua, lepas ceramah, mesti bersama dengan hadirin. Nah, untuk bersalam dan ambil gambar. Jadi hak bawah ni bukan silap kita. Harap faham. Neh. Ha, dia orang pegang teguh heret masuk dalam bilik, orang pun tak boleh nak pergi apa tu. Balik tadi. Nah. Ha. Jadi dia kata bawa tok tu. Neh. Ha, jadi tak apa. Kita qada balik. Ada tak tok malam ni? Neh. Tak ada, tak ada. Neh. Kemudian kita tak suka lepas pada tu dikawal ketat-ketat, nampak macam orang hebat sangat. Kita tak suka. Kita nak biasa saja. Salam macam orang biasa. Faham tak? Ha, berasa tak seronok, tak gemar. Orang kawan seolah-olah kita macam orang kena maaf dah buruk. Jadi rasa tak sedap hati. Faham? Ha, kalau boleh, JK jangan buat gitu. Kepung-kepung-kepung apa semua. Neh? Ha, kita boleh salam dengan siapa saja. Malaikat Muslimat. Ha. Minggu lepas saya baru pergi Singapura. Dah pergi ya? Saya semayang asyur kat sana. Dah, itu kabar. Sahkah semayang asyur? Sebab Singapura gunakan air kumbahan, air proses. Baik, masalah air kumbahan proses ini tidak berlaku kesepakatan ulama pekok. Pendapat yang muktamad mengikut apa kawaid mazhab Syafi'i tidak sah sama sekali. Nah, walau bagaimanapun ini tidak ijma. Ini tidak khata'i. Apabila ada lembaga, nampak tak? Ne? Daripada fuqaha, panel syariah, Nah, yang mengatakan benda ini sah dengan sandaran-sandaran yang agak luas dan begitu detail, maka kita hormati keputusan. Sebab itu khilaf ini rahmat sebenarnya. Nampak? Jadi pergi di sana hanya air itu yang ada, dan telah ada panel syariah yang mengatakan sah, maka semayang tuan adalah sah. Dosa sah. Neh, jangan bila kita kata mazhab Syafi'i je sah, hak lain dah sah sebenarnya untuk amalan. Nah, macam kita ngaji Quran juga mazhab-mazhab ni. Nak ngaji Quran tok guru kampung. Nah, dia punya bab dia, tok guru ni lain, tok guru ni lain sikit. Nak suruh sama belaka tak boleh. Mulut tok guru takkan sama, gigi takkan sama, sanaya tak sama, lidah tak sama, langit cerah, langit lembut tak sama. Bunyi sudah tentu berlainan. Bila berlainan, tasamuh lebih kurang. Kita terima hak orang. Nampak? Soalan seterusnya. Terangkan ilmu makrifat dan tarekat. Ilmu tu boleh dipelajari ataupun tak boleh. Datang dari Nabi mana? Makrifat-makrifat ni Nabi tak kata ini ilmu makrifat. Nabi tak kata ini ilmu tarekat. Ulama-ulama dia susun saja. Zaman Rasulullah turun ayat. Turun ayat. Dia tak ada bab, tak ada kitab turun ayat. Hari ini turun ayat bab semayang, Nabi cerita semayang. Esok turun bab cerai, cerita cerai pula. Faham? Lusa tentang akidah, beritahu akidah. Minggu depan pula turun ayat tentang sunat-sunat, cerita tentang sunat. Minggu depan pula turun cerita kelebihan. Nah, berkahwin, cerita kahwin. Ulama kemudian dia kumpulkan ayat di asing-asing. Ayat akidah buat gini. Ayat tentang kahwin sini. Ayat dan hadis tentang jual beli sini. Untuk mudah kita belajar. Begitu juga dengan fan-fan ilmu. Ilmu fiqh buat satu kitab. Ilmu tasawuf buat suku. Padahal semua datang sumbernya daripada umul kitab. Quran. Ha. Begitu juga dengan makrifat. Allah suruh kita kenal Tuhan tu makrifat. Fa kaifa an ta'budallah wa annaka lam ta'rif? Macam mana kamu sembah Allah? Kamu tidak kenal Allah. Biarlah kita kenal Allah. Kalau kita hantar nama dalam surat, kita tulis itu Abdullah saja. Siapalah surat? Tak siapalah. Mesti kenal Abdullah bin Majid, nombor 8, persiaran 73. Jalan ni, poskot ni, negeri ni, baru datang. Nah, maksud kita kenal Allah, bukan zat dengan sifat-sifat Allah. Siapa kenal Allah, dua perkara akan hadir dalam diri dia. Takut Allah, cinta Allah. Itu makrifat. Nah, tarekat ni maknanya nak membimbing kita berjalan ke akhirat. Kerana kita ni, kalau kita berjalan sendiri, malas. Nak zikir, nak berwirik, rajin-rajin lah. Time zikir malas, lelok tabuk habis. Maka digariskan panduan, cara berzikir, cara ni. Kemudian, seperti segala ilmu, semua ilmu-ilmu ini diresapi dengan benda-benda yang tidak baik. Dalam ilmu fiqh, datang fiqh-fiqh yang menyelesaikan. Dalam tafsir, ada tafsir-tafsir yang menyesatkan. Dalam tarekat, mari pula tarekat yang kacau balau. Ada dalam bab zikir, mari pula zikir-zikir yang tidak baik. Akhirnya setengah orang dianggap semua tak baik. Faham? Ha, jadi benda ni kita kena berhati-hati. Next. Yang muktabar itu yang baik. Adakah patah wuduk bila tersentuh air mani atau air kecil? Dia sentuh air kecil. Dia kecil, dia pegang air kecil. Tidak patah wuduk. Air mani pun tidak batal wuduk kalau kita sentuh. Tapi keluar kecil batal wuduk. Keluar mani batal wuduk. Jikalau kita niat nak puasa sunat hari tertentu kerana tidak mempunyai duit, sedangkan pada hari lain kalau ada duit tidak berniat untuk puasa, dapatkah pahala puasa sunat? Jawabnya dapat, insya-Allah. Seorang isteri mati suami, edahnya 4 bulan 10 hari. Lepas 3 minggu dari kematian suami, dia bekerja menyara keluarga. Adakah dibolehkan? Dengar molek-molek. 4 bulan 10 hari perempuan yang mati suami kena beridah dan berihdah, iaitu berkabung. Apa makna beridah? Membilang hari-hari sebelum dapat berkahwin dengan suami yang lain kalau nak kahwin. Apa makna berkabung? Tidak keluar rumah, tidak memakai pakaian lawa, tidak mengenakan perhiasan cantik-cantik. Ha, lama mana Allah sebutlah Quran ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Hendaklah perempuan yang mati suami mereka beridah selama 4 bulan dan 10 hari. Baik. Di antaranya haram dia keluar bermain-main berjalan. Dia pergi makan keluri tak boleh. Pergi main buang musim tak boleh. Pergi rehat pantai murid tak boleh. Dan yang boleh benda yang hajar. Mana benda hajar? Dia tak ada keuangan. Suami mati, kalau tak bekerja tak ada duit. Maka dia kena keluar kerja. Kena pergi jual sayur di pasar. Contoh, maka boleh keluar bekerja, tak ada masalah. Yang tak boleh keluar saja-saja. Oh, nak temu menatu malam ni, makan beradak, tak boleh. Faham tak? Ha. Mak dia kata lama tak main bowling, lagi main bowling, tak boleh. Faham tak? Benda-benda ya. Nak mari masjid boleh, masjid tu dekat rumah dia. Nak pergi rumah jiran boleh, jiran sebelah rumah. Faham? Benda perlu boleh. Contoh, sakit gigi. Takkan doktor mari jaga rumah dia. Dia kena pergi klinik, boleh pergi. Tapi bila balik dari klinik, jangan singgah mana-mana. Terus balik ke rumah. Kerana kamu dalam berkabung. Saya ada dua soalan. Kalau nak jawab satu soalan, terus ke soalan dua. Benda mudah. Kalau orang tu kata aku tak ikut mazhab Syafi'i saja, aku ikut empat-empat mazhab, yang penting aku ikut Quran dan Rasul. Jawabnya, mazhab ni lah Quran dan hadis. Bukan bila kita ikut mazhab, ikut Quran hadis. Ni salah faham. Buka kitab-kitab mazhab. Nah, dalil pertama mesti ayat Quran. Dalil kedua mesti hadis sahih. Tak ada, baru diambil qiyas dan ijtihad. Jangan salah faham. Nah, ha, kalau tak ikut ulama tak jadi Islam kita. Kita nak baca Quran, Quran siapa tulis? Siapa yang persahkan? Ulama. Kita nak kata nak pakai hadis pula. Hadis Bukhari tak boleh pakai pasal Imam Bukhari tulis. Kita nak pergi dengar kiri Nabi, Nabi wafat dah. Dah tak ikut ulama, dah Imam Bukhari ulama, mu pakai Bukhari juga. Faham? Walhasil kena ikut ulama kerana kita tak sempat dengan Rasulullah. Dek, ha, jadi nak ikut mana-mana pandangan silakan. Bukan mazhab Syafi'i je betul. Cuma mazhab-mazhab muktabar kita boleh ikut. Faham? Tak payah pada. Ha. Kenapa dalam Quran Allah guna kami kadang-kadang? Dan kadang-kadang guna aku. Dalam Quran kadang-kadang Allah kata ini aku. Kadang-kadang inna kami. Kenapa? Jawabnya dua-dua ni tunjuk kepada Allah belaka. Dalam ilmu Arabi, nampak kami ada dua makna. Yang pertama ramai, yang kedua seorang. Yang seorang ialah Allah Taala. Nampak? Kerana makna nahnu atau na kami iaitu dhamir mutakallim, nampak? Allazi ma'ahu ghairuhu. Orang tu dia berkata-kata, sertanya ada ramai orang bersama. Maka dia guna bahasa kami. Macam ejekti masjid, ha, kami harap tuan-tuan, ha, kami tu seorang dia cakap tak. Tapi berserta dengan kami, ada tu imam, ada penguji, ada timbalang, ada ejekti belakang. Faham? Ramah tak? Itu makhluk kami makna ramah. Tapi Allah, bila Allah berkata kami, maknanya domain mutakalli al-mu'azzi nafsah. Orang yang berkata seorang saja Allah, tapi mengagungkan dirinya sendiri dengan bangsa kami. Faham? Ha, ini kata ulama. Saya tak ada. Ulama kata saya nak kau tolong siapa? Neh. Ha. Apa hukumnya lepas mayang kita terbayang lima isteri kita? Hai power pun. Macam mana solat kita? Tak ada masalah. Sebab lepas mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia teringat lepas salam, dia pun teringat dunia. Okey lagi, jangan dalam semayang. Faham tak? Dalam semayang dia teringat bini. Tu imam rokok, dah rokok ni. Baru dengan ani baru dah tak betul. Lepas sayang tak ada masalah, ikut pandalah. Lepas sayang nak ingat kerja ke, nak ingat bini ke, nak ingat kereta ke, silakan. Tak ada masalah. Kalau kita yang terbaik, tak ada kerja, kita berzikir, berdoa kepada Allah lepas sayang. Faham? Ha. Comel sangat ke buatnya bini. Kita ada masa 17 minit je boleh. Ha. Jika seorang bersumpah dan dia langgar sumpah, adakah berdosa? Contohnya, demi Allah, haram bagi aku kahwin dengan mana? Dengan kau. Aku bersumpah demi Allah, aku tak akan kahwin dengan kau. Kalau dia kahwin juga dengan orang itu, lagu mana? Allah redha ke mereka? Ha, sebab itulah, kalau kita lawan sumpah kita sendiri, pokoknya kita berdosa. Kafarah dosa tu bayar kafarah sumpah. Bukan maknanya bila kita bersumpah, kita boleh batalkan sumpah sewenang-wenang. Demi Allah, aku takkan kahwin dengan mu ni. Maka dia balas dengan awet ni. Faham? Lepas tu mari Nisa pula. Dia nak kahwin juga. Dia langgar sumpah. Hukumnya berdosa. Berdosa tu dikahwin dengan perempuan tu tak? Berdosa kenapa? Yang mu bersumpah. Benda ni tak payah sumpah. Sumpah ni nak selamatkan diri kita daripada fitnah besar. Orang tuduh kita berzina. Orang tuduh kita, kitalah yang bakar masjid tu. Besar benda ni. Kita bersumpah demi Allah. Ha, baru boleh. Faham? Benda kecil kaya sumpah. Demi Allah, saya memang makan nasi lemak. Bukan nasi dagang. Ha, betul. Benda kecil tak kaya sumpah. Ha? Kenapa saya makan nasi lemak dah? Nah. Ha. Jadi, awak telah berdosa kerana langgar sumpah. Maka awak disaman oleh Allah. Iaitu puasa 3 hari. Atau beri makan 10 orang miskin. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Zaman sekarang ekonomi dunia telah merudum sebab wang kertas tiada nilai. Kenapa kita tidak balik pada penggunaan dinar dan dirham? InsyaAllah kita akan balik lah ni. Slow and steady. Kerana kita lama duduk dalam wang kertas. Nah, jadi kita nak terus ke dinar gitu, kadang-kadang membawa mudarat serta merta gitu. Nah, macam kita nak berubah juga. Eh, slow and steady. Jangan buat banyak selalu macam ni, tak lama mana. Eh, step by step by step. Sebab dia bukan kewajipan yang kata'i seperti hukum-hukum dalam Quran. Nah, ini masalah ijtihadiyah juga. Maka terbaik adalah dinar emas daripada wang kertas. Maka kita boleh berubah secara step by step. Bank-bank kita mula belajar dan sebagainya. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Jika seorang batidah sumpah. Kalau seorang isteri terkena buatan orang dan dia melakukan zina dan banyak lagi dosa besar, adakah dia lakukan itu semua kena tanggung atau tidak? Siapa nak tanggung ni? Bini dia ni kena sihir. Bila disihir, tukang sihir tu sihir dia sampai dia dizina dengan tukang sihir. Dan siapa nak tanggung dosa? Orang yang dipaksa tidak berdosa. Kalau betul disihir, akalnya tidak berfungsi, kata ulama, tidak berdosa. Takut alasan kena sihir. Padahal dia ahli sihir. Ha, takut itu. Kalau sungguh disihir, kerana sihir memudaratkan dengan izin Allah. Dalil sihir ini jahat dan boleh berlaku dengan izin Allah, maka turun ayat kul Al-Falaq. Kul a'udhu birabbil falaq. Ayat ini Nabi kata baca untuk menolak sihir. Bermakna sihir wujud tak? Wujud tak tak? Bermakna sihir ni kalau izin Allah boleh mula berbarat tak? Boleh. Kalau tidak, Nabi tak suruh baca kul a'udhu birabbil falaq. Faham tak? Jadi kalau perempuan ini sungguh disihir, maka dia pun berzina, minum arak dan apa saja dia buat dalam keadaan kena sihir, orang ini bukan dengan kerelaan. Famaniyah turra ghayra barin wala adi fala isma alaihi. Siapa yang masuk dalam sempadang dia tak ada pilihan. Terpaksa. Tak boleh nak buat, tak ada pilihan. Fala isma alaihi. Tak ada dosa dengan syarat bukan dia sengaja dan tidak berlebih-lebih. Nampak? Ha. Macam orang kena kena berzina. Dak bawa pisau suruh kita berzina. Tak biasa ya itu. Ha. Kita tengah lepak-lepak tepi jalan. Nak, ha? Mari orang seorang. Dua tiga orang. Ha. Itu. Terus tekan. Tengah lepak tepi jalan, mari kereta. Reti empat orang colek kita. Buat pergi ke hotel. Mingkot. Ha, bukan kot ni, mingkot tu. Heret masuk dalam bilik, ada rapuan lawa seorang. Umur 17 tahun daripada Sweden. Contohnya lah. Faham tak? Puan mani tu rock ni. Dia orang pun keluar pisau. Kanan nampak 50 mm. Duk tu. Tembok pecah kepala. Kiri 9 mm. Smith and Wesson. Dia kata mung bina dengan perempuan Sweden. Kalau tidak kami tembok. Faham tak? Maka boleh menyelamatkan nyawa berzina. Ni baru boleh. Bukan kerja jadi pelacur darurah. Faham? Ha, ni baru darurah. Nah, jadi kalau pisau ada kerja haji mana? Zina. Dia jawab tu. Ha, pisau ke kandang? Buat tak? Gali mati ke? Zina. Gali mati? Ya ke nampak hidak-hidak diri tu. Nampak? Eh? Haji ke ni? Zina. Ha. Tak berdosa. Allah kata, fala isma'alaih. Tidak ada dosa sedikit pun baginya. Kerana menyelamatkan nyawa seperti Amar bin Yasir. Ditanggak, diletak tambak pada dada. Kalau mu kata Allah itu Tuhan, kami tikam. Kalau mu kata mu balik pada tokong, tokong berhala kami, kami lepas. Dia pun kata balik pada tokong yang sebenar. Ha, dia pun lepas. Dia balik pada, kita tahu Nabi, Nabi, kami, saya telah diacu dengan senyata supaya syirik kepada Allah. Nabi kata, jangan kamu kata aku syirik kan? Dan dalam hati Allah bagi Tuhan. Ah, Nabi pun suka. Bagus-bagus. Lain kali kalau orang acu lagak biasa, kata macam tu juga. Maknanya darurah. Faham tak? Nek? Jadi tidak dosa zina dengan perempuan tu dalam hotel. Nak? Kerana takut kena tembok. Sedap saja ya boleh. Faham tak? Habis zina katanya penjenayah, terima kasih. Kalau tidak memang saya tembok sungguh awak. Pergi balik. Haa. Kita pun keluar pada pintu tanya. Masuk ada pula. Adakah tanya? Aku dah lah. Aku baru faham dah. Itu baru terpaksa tak ada pilihan. Jadi sekarang kita bina, kita minyak arak, kita apa, kita buat zoleh tak. Kita tipu orang sendiri ada orang berpisa tak pada. Tak ada. Ha, kita masuk sengaja bila-bila. Kalau tak tahu tak. Kerana kita tidak dipaksa. Ha. Ha. Senang ke? Sekarang ini ramai anak muda yang nak berkahwin tapi tidak segan silu menunjukkan kemesraan di hadapan ibu bapa, adik beradik. Contohnya isteri meriba suami sambil picit-picit kepala di hadapan ahli keluarga yang lain dengan atas di atas Nabi, ada meriba Nabi yang salah. Apakah pelakon begini dibolehkan? Minta pandangan. Dia kata bila kita kahwin dah. Nah, boleh tak kalau kita maknanya bermesra dengan isteri di hadapan orang lain? Jawabnya boleh dan tak boleh. Apa benda yang boleh? Sepada qadar patut. Benda yang tak boleh? Melampau batas. Ha. Ha, jadi faham-faham sendiri lah. Nah, kita duduk, mak kita ada, kakak ipar kita ada. Nah, tiba-tiba kita letak kepala atas riba bini. Adakah melampau batas? Tidak lagi dia melampau batas. Boleh lagi diterima. Dah, tapi kalau duduk tiungnya bini depan mak tu tua, depan ayah tu tua, melampau batas tak? Tu melampau batas dia tiung. Dah, ha, jadi kena tengok. Tidak ada catatan. Dalam hadis tak ada sebut sekadar mana yang lebih, sekadar mana kurang. Balik pada adat. Al-adat tu muhakkamah. Adat ini, kebiasaan ini juga diraih oleh syarak. Jadi kita tengok-tengok padang-padang patu. Neh, setakat buah kali tu itu okey lagi dah. Macam kita jalan kok di bandar, jalan dekat town, tiping tangan sudahlah, jangan peluk-peluk pinggang, galak-galak, galak-galak. Dah. Ha, jadi orang tengok pun tak manis. Neh, gitu juga dengan kahwin. Walaupun dah kahwin dah, cium tangan sudah batal ismayah. Nah, zaman dulu cium tangan tahun 90-an. Dan ni cium pipi dah. Cium dari. Masuk 2018 ni cium mulut. Ha, makin pelik, makin pelik, makin pelik. 2040, gimok depan tu imam. Jadi, dia ada sempadan. Nah, memang bermesra dengan isteri tu, hak kita, tapi kadang-kadang jadi haram. Pasal apa? Depan orang ramai. Nah, jangan buat lebih-lebih sangat. Tapi, kalau setakat sikit-sikit tak ada masalah, jadi dia pegang tangan sendiri, belan-belan tengok sendiri, mak tentu ada, tak ada hal lagi. Jangan main tu uruk. Ha, uruk itu gonyok, itu gonyok. Dia naik bagi awal gitu. Baik. Soalan seterusnya. Kita ada 7 minit, 13 saat. Apakah hukum wanita mempelajari seni pertahan diri? Apakah hukumnya juga dia? Anda wanita itu masuk pertandingan. Jawabnya boleh. Perempuan belajar mempertahankan diri. Kerana perempuan lemah. Dia lebih bagus mempertahankan diri sendiri. Kenapa? Neh? Ha, kerana dia banyak musuh. Cuma Islam datang agama yang letakkan peraturan. Bukan agama yang melarang. Agama yang menjaga batas. Maka nak belajar, belajarlah dengan guru-guru jurulatih wanita. Kan dia kena pegang. Nak lompat, nak sepak, nak gajang. Dan main tu guru lelaki. Anak murid puan. Nah, ha, main pegang-pegang itu sedap. Sedangkan semayang berjemaah kita diajar. Nah, kalau perempuan letak suku. Walaupun tak wajib letak tabir. Dengan perempuan tak wajib sebenarnya letak tabir. Tapi letak suku. Faham? Nah, ni yang terbaik. Ajar dalam solat jemaah. Ni yang terbaik latihan. Supaya kita bawa benda ni di luar daripada solat. Iaitu perempuan asing. Bila nak belajar taekwondo, guru taekwondo perempuan juga. Faham tak? Ha, main pegang-pegang sedap tu guru. Nah, dasar kata taekwondo semayang jemaah ke? Tok imam laki belakang sebagai puan, sebagai laki. Sebagai puan, sebagai laki. Dia jadi semayang. Memang set laki rokok lambat. Apa? Nak tengok. Ha. Tapi bangun sujud juga. Tak jadi, akan jadi rosak semayang jemaah. Bila puang lagi, puang lagi. Padahal solat jemaah. Satu juga nak bina dengan solat jemaah. Tak? Tapi tak boleh. Puang lagi dia magnet. Magnet ni utara selatan. Utara dengan utara, tak ada masalah. Nyum, nyum, nyum, nyum, nyum. Laki dengan laki. Utara dengan selatan. Ya, kawan saya taruh hati pada seorang muslimah tapi keduanya masih menuntut universiti. Dia juga malu nak bertemu dengan dua orang tua. Ada tak cara lain? Tak? Allahu Rabbi. Dia nak kahwinnya perempuan ni tapi malu nak jumpa orang tua. Dah apa dia kamu ni? Dan buat apa ni? Dia nak ke muslimat ni. Tapi nak kahwin. Tapi nak diberitahu ke orang tua. Mali. Cara mana ni? Tak ada cara terbaik. Muslimat ni. Kuih ni kau kaku. Dah mau maju suruhlah orang tua buat kira. Suruhlah pak sejarah. Faham tak? Ha, dah kita kira ada kat sini orang balu kan. Malu pun kan. Nak. Suruh tu malu tu. Tu malu. Nah, malu sangat ada kak. Melampau-melampau malu. Tapi dah mula kahwin kan ni. Nah, nak kahwin. Nak masuk tidur. Siap ikat sebab. Nah. Nah. Bini kata main bang. Tidur kat asin. Tidur buah kasih. 8 tahun tak dia anak. Suruh orang lah. Wakil korang. Ha. Beritahu keluarga dia. Saya ada dengar seorang hamba itu kata, tak payahlah mu nak lawan, nak kawan muda. Buat susah ke diri dia. Guana nak jawab? Aku dah hal ni. Tak payahlah mu nak kawan muda. Kawan muda pula. Kawin. kawan je, kawan tak ada aib. Buat susah diri je. Guna nak jawab gitu. Dia nak kahwin ni orang muda. Jawabnya, kalau benda tu baik, kita kena sokong. Yang kita kena nasihat, benda yang tidak baik. Dia nak kahwin anak dia, dia tak bagi makan ini. Dia nak kahwin seorang lagi, kita tolong pakat nasihat. Bini tu pun tak atas berat. Belanja pun tak bagi. Agak duit bini tua saja tak mau makan belanja. Nak kahwin seorang lagi, habis wari-wari, dia tolong nasihat. Ni comel, senang belaka dah. Dia pun jaga keluarga baik, dia nak kahwin seorang lagi. Silakan. Pak sekarang, ratio nisbah perempuan teramat jauh meninggalkan laki-laki. IPT 7 perempuan, 2 lelaki. Betul tak? Ini keadaan. Akhir zaman Nabi kata perempuan 50 seorang laki-laki. Kalau kita kahwin seorang dengan seorang, akan berlebihan dalam menggantung saja tahun 2005, 32 orang. Perempuan tidak akan bersuami 32,000 orang. Kalau 2011 dekat dengan 90,000 orang perempuan lebih di Terengganu kalau kita mengamalkan monogami. Batu tolong percepatkan poligami masing-masing. Orang puan dia marah suruh poligami. Dia kata ustaz dah tak ada cerita lain, suruh poligami semua. Nampak? Jawabnya orang yang ikut kita kuliah 10 tahun dah. Nah, ikut kita kuliah 10 tahun dah, bukan baru ni. 10 tahun dia pergi ikut. Ramai mana? Seorang pun tak boleh jalan. Faham tak? Dah sebimbang lah kawan-kawan. Kita hanya buat lawak saja, gurah-gurah. Nah, orang lelaki memang dia memang nak poligami. Siapa tak mau poligami, dia mati lucu. Nah, jadi itu je. Cuma orang lelaki, dia tidak ada keberanian. Nampak? Lepas tu orang perempuan tak usah bimbang. Walaupun kita cerita poligami, laki muda berani. Nah, tu guru silap bini seorang. Ngajar taekwondo pun bini seorang. Ketua polis negara pun bini seorang. Nah, orang perempuan memang hebat. Soalan seterusnya. Kita ada 5 minit lagi. Jangan yang panjang-panjang. Allah bab kahwin saja ni. Tak ada dah bab sembahyang ke bab apa. Bagaimana cara mengangkat takbir yang betul? Kana Nabi sallam iza qama ila salat, kata Ibn Umar, Nabi bila dia berdiri nak sembahyang, Nabi kata qala Allahu akbar wa rafa'a yadayn, dan Nabi mengangkat akan tangan hazwa mangkibah. Nabi angkat tangan berbetulan dengan bahu. Allahu Akbar. Senang sangat-sangat. Tangan kita ni Tuhan buat. Bila kita lipat ke atas, dia mesti tapak tangan duduk kat bahu, jari tapak kat telinga. Automatik. Tak payah tekan kelas. Faham tak? Buatlah 150 juta kali pun, bila kita lipat ke atas, dia mesti duduk parah bahu dan telinga. Faham? Dia tak ada akad gini, akad kedua jadi gini pula. Akad tiga gini dah, dia kita sama. Faham tak? Tuhan buat molek dah. Tak payah tengok cermin, akad lah 140 ribu kali. Dia akan duduk, hak bawah parah bahu, hak ni parah telinga. Betul tak? Dah senang lah. Senang. Dia ni nampak ada gambar pula kitab. Lagi senang. Tu guru tunjuk pula. Tengok dalam semayang ni ada live pula. Tu imam lah kata. Tu imam hak kapung. Dia kata takut dah betul. Tu imam betul. Live semayang terawih. Allahu Akbar. Dah kat mana tangan? Tu tak? Dah pula tinggi. Senang. Yang gini buat pula. Tamu sebut nak sebut bid'atun khabisatun, bid'ah yang sangat hodoh. Ada bukan menyesatkan tapi hodoh. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam Nabi, relax. Allahu akbar, simple. Nah. Jangan pelik-pelik. Tak pergi ke mana pun kita mang syaza, takut syaza final. Orang pelik-pelik dia seorang masuk neraka. Kok gini dia kok? Fah. Allah ni masalah. Semayanglah tu. Jadi bermain-main. Nah. Orang tu bodoh. Orang ni bodoh. Nah, bodoh. Macam nak keluar roh. Nah. Malaikat tu macam cabut nyawa ke apa. Semua tu kerana tak faham. Ne? Ha. Ada orang dia kata, kita kena nampak Kaabah baru boleh takbir. Oh, tu susah. Dan orang-orang ni nampak Kaabah. Ha, jadi ambil ilmu hak pelik-pelik menyusahkan diri. Sebab apa kita pergi belajar dengan guru pelik? Kerana tidak ikhlas. Sebab apa pergi jumpa guru menyesatkan? Kerana kita nak lebih. Siapa yang ikhlas nak berguru, nak cari agama dengan ikhlas, dia tak akan belajar dengan guru pelik-pelik. Dia tak akan jumpa guru yang menyesat. Ha. Ha, soalan terakhir kita pada malam ini. Yang tak habis insya-Allah kita jawab petang esok di Melawati. Ha, ada hope pekor-pekor sikit. Baik, ini soalan bab sembahyang. Soalan terakhir pada malam ini. Dulu ustaz kata imam sembah yang 3 rakaat subuh tak wajib ikut kalau makmum lupa nak buat apa. Ustaz, kalau kita nampak tahi cicak kena tu imam nak buat guana. Ada orang kata sepak imam itu. Macam mana nak mandi junub? Oh, memang dia tak banyak tak tahu. Eh, bila ustaz nak bagi kiamat di Kuala Kangsar? Dan umur ustaz sekarang berapa? Aduh. Dulu ustaz kata imam sembahyang 3 rakaat subuh tak wajib ikut. Kalau makmum lupa nak buat macam mana? Dengar molek-molek. Subuh 2 rakaat ini syariat. Siapa yang sengaja tambah rakaat haram berdosa besar. Yang boleh diterima imam tersalah atau makmum tersalah. Tersalah tak ada masalah. Faham? Naik berdiri rakaat 3 subuh. Hukumnya imam itu tak sengaja, imam tidak berdosa. Makmum pun tak ingat juga, naik juga, makmum pun tak berdosa. Nah, tapi bila masa mana kita teringat, masa tu wajib turun semula. Rakaat 3 malik yaumiddin, aku 3 dah. Wajib berhenti dan terus turun baca tahiyat akhir. Faham? Makmum yang tahu dah imam 3 ikut juga, makmum tu batal semayang. Neh, ha, makmum yang tidak tahu memang tidak batal. Tak sengaja. Walaupun setiap subuh mereka akan semayang 3 rakaat. Tapi berat benda kalau tiap-tiap subuh. Patut nak kena lepak dah tu. Kalau kita nampak tahi cicak kena tu imam, nak buat apa? Ada orang kata kena sepak tu imam. Ha, dengar boleh, jangan main sepak gitu. Eh? Imam kita, kita belakang. Kalau imam itu daripada awal tidak sah, kadang-kadang. Kadang-kadang imam itu awalnya sah, lepas tu jatuh najis. Kadang-kadang lepas daripada semayang dah, baru benda yang tidak sah berlaku. Baik, masalah jatuh najis. Tengah semayang, terimam, kopiah, bersih, tak ada najis. Bersih boleh. Lepas tu jatuh tahi cicak atas kepala terimam. Neh. Maka atas kau mengatakan batal semayang apabila tidak dibuang dengan segera. Kita tengah semayang, tahi cicak tu jatuh atas lengan baju, kita kena buang dengan segera tanpa sentuh. Masih lagi tak batal semayang. Jangan biar lu cek cicak, aku nak habis tahiyat dulu, batal semayang. Nampak? Kena buang, faurah, segera. Maka tu kali kita senang lah, darah itu imam. Dia imam tengah baca berkehok. Kita duduk, berdebuk jatuh tahi tipu. So, gitu tak pada tu imam. Faham? Nak kata ke ni? Nak tegur, subhanallah. Subhanallah, kata gitu. Dia imam tahu lah, subhanallah tu makna tahi cicak. Nah, kalau tu imam lebih rakaat memang subhanallah. Nah, dah kalau tak cicak, tu imam mesti mikir, kenapa subhanallah? Nah, mesti mikir, subhanallah, subhanallah. Nah, jangan, subhanallah. Dia tak faham. Nah, pergi ke imam dan buang kopiah dia. Undur balik. No tu, ni bukan saya reka ulama sebut benda ni tak ada dalam hadis. Ijtihad. Faham ulama mereka. Pergi buang kopiah dia. Neh, masih lagi so. Undur balik. Jangan pula tu imam dia ambil kopiah, ambil balik pakai. Dia jatuh. Oh, kopi aku mesti ada lagi. Sebab tu orang buat. Sebab tu punya faham tak senang. Nah, ini subhanallah, subhanallah. Sound lebih tak jadi apa. Tak jadi apa. Nah, itu kalau jenis yang boleh buang. Kalau yang tidak sah daripada awal dah. Contohnya kita semayang pada awal tak perasan kata kita kosong pejam mata. Rupanya tu imam pakai kain koyok. Daripada awal dah tak sah. Sebab apa? Daripada awal dah sudah aurat. Sah tak? Tak sah dah. Mana? Boleh tegar tak lagi? Tak boleh tegar dah. Kita buka mata tengok. Dah tu imam kain koyok kat punggung. Kalau dalam tak pakai. Sebab dia kosong. Faham tak? Pui nampak punggung tu imam. Imam dia kaji. Maka daripada awal dah sah dah. Tak payah kata subhanallah. Kalau kata subhanallah, tu imam tak mesti. Jangan buat benda ni. Kalau koyok pada awal. Jangan dibuang air ni tu. Itu lah tinggal. Jangan buat macam mana. Tu imam sudah basak semayang. Tadi baru jatuh, kita buang kongkok. Boleh turunkan semayang. Ini basak dah. Nak buat mana? Pandai. Eh? Duduk mana? Ada ni awak orang mana? Cerah. Mana pandai nak? Nampak macam tak pandai, pandai. Mujur saya tak tahu hadiah. Biasa saya tanya gini, saya buat hadiah. Dan puji ni. Makmum yang nak ganti imam, pergi duduk sebelah imam. Faham? Ingat imam, bila ada makmum mari duduk sebelah, awak sudah rosak. Imam ni? Eh? Bila makmum ada duduk sebelah, oh makmum aku rasa keluar lah. Keluar semayak. Ha? Jangan bila makmum mari sebelah, pun tolok pulak. Jadi, kena faham imam. Bukan saya nak ajar imam tak. Bukan saya nak ajar imam tak. Ni saya pun tak pandai. Saya kutip, kitab-kitab kata. Nak percaya dia. Ha. Macam mana nak mandi junub? Cukup senang. Sailanul ma' ala jami'il badani bin niyam. Lalukan, ratakan air seluruh badan yang zahir. Nak? Dengan niat. Bila kita buka paip ujang, sekarang banyak pakai paip ujang. Air pun kena kepala kita dulu. Bila kena kepala, hadir dalam hati kita, mandi yang wajib. So, kemudian peratalah atas dulu apa semua. Nak? Nek? Segala. Dan duduk biar kemaluan dubur terbuka. Duduk tinggal, yang terbuka kita gonyok. Faham tak? Ha, kalau berdiri, dia tertutup punggung kita. Celah ni tak kena air. Tidak sah. Bila kita duduk, dia fleksibel. Ha, bukit. Kena gonyok. Faham tak? Ha, betul tak? Ni punggung kita kan, nampak sini, Zohir. Ni jubur, faham tak? Ne? Bila kita diri, tutup. Oh. Tutup, papan punggung ni tak kena air. Tak sah mandi junub. Bersuci kita tidak sah. Bila bersuci tidak sah, semayang sah tak? Tak sah. Ha ni Nabi kata, tanazzahu. Ha, kena bersuci. Yang kena dalam kubur, kih. Tak niat bersuci tak pandai. Duduk sekejap banyak. Nah, dia datang batal dah. Ada wuduk dah. Tak apa, masuk bersih. Tak ada masalah. Gonyong dengan tangan belakang. Tak ada masalah. Neh, soalan terakhir. Ini bukan soalan. Berapa umur ustaz? Nah, ini bukan soalan lah. Neh, tak ada kena-mengena. Umur kita ni, berapa lah? Jawab. Kalau tak boleh 80, tua sangat. Ha. Tua sikit pada sisi Nur Halizah. Jadi, insyaAllah kita akan bersambung lagi lain kali. Saya memohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan panjang sampai 2 jam lebih. Dan terima kasih kepada pihak Jawatan Kuasa Masjid, Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi dan semua pelajar-pelajar hadirin di sekalian kerana sudi memakmurkan Masjid Bandar Baru Bangi pada malam ini. Mudah-mudahan